السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلن تجد له وليا مرشدا. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل وسلم على عبدك ورسولك محمد وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. ما بعد، الحمد لله. Pertama, kita memanjatkan kesyukuran kita kepada Allah dengan limpah kurnia kasih sayang dia kepada kita, kasih sayang Allah yang Allah kurniakan kepada kita dan taufiknya. Maka dapatlah kita bertemu pada malam ini, malam yang berbahagia ini, kita dapat meneruskan pengajian kita syarah kitab Subulus Salam. Kita dah sentuh beberapa perkara dalam pelajaran lepas berkaitan dengan keadaan azan. Dan ada perkara yang kita bincangkan lepas yang perlu pada pembahasan Syekh Kabir. Apa tu yang kita kata nak kena bahas? Kata nak mara tangan pendapat ulama kan, tentang bukan tu, masalah kita kata tentang solat subuh yang kalaulah dilakukan sekali, adakah tahwib tahwib namanya. Okey, kalau macam mana lupa okey, minggu depan kita masih membincangkan kerana kita masih lagi dalam bab azan. Baik, sekarang ini termasuk kepada okay. Kita kata tentang solatul ghaib. Kenapakah sebahagian ulama mengumumkannya, sebahagian pula meletakkan mentakyidkan dia, mengkaitkannya dengan sesuatu keadaan. Ini keadaan yang sama serupa seperti apa yang berlaku pada Raja Najasyi. Sama ada ilahnya adalah kerana beliau seorang yang telah banyak khidmatnya kepada Islam, atau ilahnya dulu adalah salah seorang daripada pembesar, ataupun kita katakan orang-orang atau di antara kita katakan apa, pembesar-pembesar Islam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jadi dengan itu kita katakan bahawa telah kita sentuh pembahasan tentang salatul ghaib. Dan kalaulah diumumkan, kita kata bahawa tidak kena tempatnya kerana dengan dalil-dalil yang telah kita tangani. Kita bincang melampaui lebar ke tak? Ringkas. Jadi kita dah bincangkan tentang ilah ni sebab apa? Ilahnya Ustaz sebut barangkali tak ada orang solat dengan dia. Okey, itu satu daripada sebab di mana ulama melarang adakan salatul ghaib kepada orang yang telah disalatkan. Sebagian meletakkan sebab, kita katakan dasar, balik pada dasar. Dasar salatul ghaib, sebenarnya dasar salatul janazah adalah salatnya musyahadatan atau kita kata hadiratan. Dan dalam keadaan dihadir, janazah itu hadir. Kerana itu yang dilaksanakan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Lalu datang pula riwayat yang mana Nabi sallallahu alaihi wasallam menyuruh sahabat bersolatkan atau mensolatkan apa, Raja Najasyi, disebab beliau telah meninggal dunia. Maka dengan itu ulama keluarkan beberapa faedah daripada solatnya ghaib untuk Raja Najasyi. Sebahagian melihat bahawa oleh kerana telah disyariatkan solatul ghaib, maka solat ghaib boleh dilaksanakan bila-bila masa pada sesiapa saja. Kedua, yang melihat bahawa tidak boleh dilakukan melainkan keadaan mereka yang serupa dengan Raja Najasyi. Itu dasar kita kata khilafnya. Manakala untuk kita keluarkan pula daripada sudut illahnya apa, di situ ulama khilaf. Adakah kerana Raja Najasyi tidak dilakukan solat ke atasnya dahulu, lalu dengan itu disyariatkan mereka untuk lakukan solat ghaibnya, ataupun kerana beliau adalah salah seorang pembesar Islam yang telah meninggal dunia, maka sesiapa pembesar-pembesar Islam juga yang telah meninggal dunia disyariatkan untuk di salatul ghaib. Waalaikumsalam. Ada 2-3 tempat di sini. Sini ada depan. Depan. Begitu juga kita katakan, mereka berpendapat bahawa sesiapa daripada kalangan umat Islam yang banyak khidmatnya kepada masyarakat Islam, maka seperti mana Raja Najasyi kepada sahabat-sahabat yang berhijrah ke sana, maka dengan itu mereka lihat bahawa mereka perlu atau mempunyai hak untuk disalatkan walaupun dalam salat ghaib. Sebab itu dalam masalah ini ulama telah melihat daripada sudut-sudut tersebut, sebahagiannya salatkan dengan sebab misalnya pembesar, ada sebahagian mensalatkannya dengan sebab apa? Dengan sebab dia adalah seorang daripada yang banyak khidmatnya kepada Islam, ada sebahagian kerana melihat bahawa tidak dilakukan solat di tempat tersebut. Seperti mereka yang mati terhempas sebagainya, tak tahu kat mana mayatnya sebagainya, mereka lakukan demikian. Manakala hujah untuk kita bidas daripada mereka mengumumkannya, kerana apa? Kita lihat bahawa telah terdapat kematian yang begitu banyak, tidak terhingga banyaknya di antara sahabat yang tinggal di pelbagai pelosok, kita kata negara, sama ada di Saudi apa, di daerah Jazirah Arabia atau di luar daripadanya, di Syam ataupun di Maghrib dan sebagainya, kita dapati bahawa mereka tidaklah melaksanakan salatul ghaib. Dengan itu sebenarnya kalau kita lihat demikian, adakah disyariatkan untuk salatul ghaib? Kita kata di situ menunjukkan bahawa amalan itu tidak dikenali melainkan kebelakangan. Dengan itu kita katakan tidak perlulah salat ghaib untuk matlamat sesiapa yang berjauhan saja, atau asas ke orang yang berjauhan tadi. Kerana kalau kita lakukan demikian, maka sudah tentu ada tanda-tanda ataupun riwayat-riwayat yang mana kita lihat sahabat yang meninggal di Iraq misalnya dilakukan salatnya, mereka disalatkan salatul ghaib di Madinah misalnya, atau mereka yang meninggal di Madinah disalatkan ghaib di mana-mana tempat. Ala kulli hal, masalah sebab itu dalam dasar ini sebahagian ulama yang mengatakan mereka yang berpendapat bahawa kerana mereka tidak diuruskan jenazahnya dan tidak dilakukan solat, nampak ada kekuatan lagi daripada pembesar dan sebagainya. Jadi macam mana pun masalah tu ada khilaf daripada sudut illah, kenapakah Raja Najasyi dia apa disolatkan. Maka dalam sebab itu kita kata kalaulah daripada sudut kes atau kes-kes yang sama, maka kita kata tak ada masalah kalau khilafnya masih di kitar demikian. Tapi kalau kita katakan bahawa kita katakan okey, boleh. Kita pergi pada hadis yang baru ini. Wa an Abi Sa'id al-Khudri radhiyallahu anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, إذا سمعتم النداء فقولوا مثل ما يقول المؤذن. متفق عليه. Daripada Abu Sa'id al-Khudri radhiyallahu anhu beliau berkata, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, jika kalian mendengarkan seruan azan, ucapkanlah seperti apa yang diucapkan oleh muadzin. Jadi hadis ni hadis yang disepakati atau yang diriwayat oleh Bukhari dan Muslim. Hadis ini mengajar kepada orang yang mendengar azan untuk meniru bacaan muazzin, baik ia dalam kondisi suci atau tidak, dalam keadaan dia berhadas ataupun tidak, bahkan walaupun ia dalam keadaan kondisi junub atau haid, kecuali saat seseorang dalam sedang menggauli isteri saat buang hajat, kerana berzikir saat itu hukumnya makruh. Jadi dalam keadaan demikian tidak ada dia menjawab, kerana dalam tanda sedang menunaikan qada hajatnya, tidaklah dia menjawab akan azan yang didengar atau dia meniru azan yang didengar. Namun apabila orang tersebut sedang salat, maka ada beberapa pendapat dalam masalah ini, dan yang paling masuk akal ialah menjawabnya setelah menyelesaikan solatnya. Setelah dia selesaikan solatnya. Tapi masalah ini juga masih dipertikaikan, kerana bilakah kita masih boleh menjawabnya? Adakah selepas azan berlepas baru kita nak azan baru nak jawab, ataupun kita mengikutkannya, maknanya kita ikuti azan tersebut? Maknanya selepas imam baca, muazzin baca, kita baru kita baca. Jadi dengan itu tidaklah kita tunggu sampai habis bacanya baru kita baca keseluruhannya. Perintah wajib itu ditujukan kepada orang yang mendengarnya, bukan orang yang melihatnya. Seperti jika muazzin berada di atas menara sehingga orang tersebut tak boleh mendengarnya, atau memang orang tersebut tuli walaupun dia melihatnya. Menjawab seruan azan, apakah hukumnya? Apakah hukumnya wajib? Al-Hanafiyah, Ahlul Zahir dan beberapa ulama yang lain menganggapnya wajib kerana Nabi SAW bersabda, faqulu bi mithli ma taqul, mithlama yaqulul muadzin. Mana perintah, idza sami'tumun nidaa faqulu, faqulu perintah. Ini kata nama, kata kerja perintah. Faqulu, kalau perintah dasarnya adalah wajib. Kalau larangan dasarnya adalah haram. Itu kaedah usul fiqh. Nah. Jadi mereka menggunakan bahawa ianya adalah wajib kerana dasar lafaz tersebut. Sedangkan jumhur ulama mengatakan bahawa hal itu tidaklah wajib berdasarkan hadis yang menyebut Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mendengarkan azan dan saat muazin mengumandangkan Allahu Akbar, beliau mengata, beliau mengucapkan alal fitrah, artinya atas fitrah. Dan saat muazin mengumandangkan bacaan syahadat, beliau mengucapkan kharajta minan nar, artinya engkau telah terbebas dari neraka. Imam Muslim riwayat hadis riwayat Muslim. Jumhur ulama mengatakan seandainya menjawab azan hukumnya wajib, tentulah Rasulullah SAW meniru bacaan muazin, kerana saat itu beliau tidak menirukannya, maka hal itu menunjukkan bahawa perintah di dalam hadis Abu Sa'id bermakna mustahab, makna sunnah. Akan tetapi argumen ini dibantah bahawa dalam hadis tersebut tidak ada ungkapan perawi menunjukkan Rasulullah SAW tidak menirukan bacaan muazin. Boleh sahaja beliau menirukannya, akan tetapi perawi tidak menyebutkannya kerana hal itu telah menjadi kebiasaan beliau. Dan perintah yang telah dilaksanakan, maka satu amalan yang tak payah dicakapkan. Kemudian perawi hanya menyebutkan hal yang dianggap baru sahaja. Ungkapan beliau mislama seperti menunjukkan, seperti apa? Menunjukkan bahawa seyogianya orang yang mendengar tersebut menirukan setiap apa yang ia dengar. Dan telah diriwayatkan daripada Ummu Salamah bahawasanya Rasulullah SAW mengucapkan seperti apa yang diucapkan muadzin hingga muadzin itu diam. Jadi adakah di situ semuanya sama? Tidak. Di situ ada pengecualiannya. Pengecualian dalam hayya ala tain, yang mana ulama katakan hayya ala tain. Ini dua hayya ala. Dua hayya ala itulah hayya ala salat, hayya ala falah. Naam. Hadis An-Nasa'i, jika orang tersebut tidak boleh menjawabnya tepat setelah muazzin mengumandangkannya, maka hendaklah ia menyusulkan selama jaraknya tidak lama. Sebagaimana mengatakan, kalau terlepas boleh mutaba'ah, tak kata boleh. Tapi istidrak namanya. Dia mutadaruk. Tapi sebagai ulama kata tadaruk ni apabila masih lagi imam baca. Apa muazzin pergi baca. Misalnya terlepas dua muazzin Allah Akbar Allah la ilaha illallah, jadi dia kejar. Misalnya datang dua ini dia bacakan semula apa yang muazzin bacakan daripada awal sampailah daripada tahap yang tadi dibacakan. Jadi itu maknanya kita istidrak. Tapi kalau dah lepas dah habis kan. Dan masanya memang masa kita kata nak ikut pun dah terlepas masa ni, maka kita kata tidaklah disunatkan waktu tu untuk mengikuti. Ini adalah di antara amalan-amalan yang mana Nabi SAW sabda bahawa Allah SWT mempunyai amalan di waktu pagi, di waktu siang, tidak menerimanya di waktu malam. Dan begitu juga Allah mempunyai amalan di waktu malam, tidak akan menerimanya di waktu siang. Jadi menunjukkan juga kepada kita bahawa solat lima waktu, kalau seorang tertinggalkan, keluarkan daripada waktunya, maka tak perlulah dilakukan. Kalau dengan sengaja. Kerana dia telah keluarkan dengan sengaja solat itu daripada waktunya, maka dengan itu kita katakan bahawa kalau dia solat pun tidak diterima. Kerana dalil yang tadi menunjukkan. Bahkan Syekh Ibn Uthaymin rahmatullah, Syekh Muhammad bin Salih bin Uthaymin mengatakan bahawa barang siapa melakukan demikian, keluarkan solat pada waktunya dengan sengaja, dengan dia mengatakan dan dengan sengaja, maka dia telah melakukan sebagai perkara yang bukan dalam urusan Nabi. Dan maka masuklah kategori man amila amalan laisa alaihi amruna fahuwa rad. Barang siapa melakukan sesuatu yang bukan dalam urusan kami, maka dia tertolak. Maka di situlah menunjukkan kepada kita bahawa amalan yang kita laksanakan, walaupun amalan itu adalah amalan yang kita tahu dia di pelaksanaan, tapi apabila kita keluarkan pada waktu yang bukan ditetapkan oleh syarak, maka kita kata kita telah kehilangan untuk kelebihan untuk melakukannya. ataupun peluang untuk kita melakukannya. Kerana Allah SWT tidak menerima amalan yang telah diperuntukkan waktu siang. Begitu juga Allah tak terima amalan yang diperuntukkan waktu malam. Yang dilakukan pada luar daripada waktu tersebut. Melainkan dengan uzur. Kita dah terangkan tentang uzur dan uzur syar'i dan sebagainya. Kita tak masukkan kategori tersebut kerana yang tertinggal kerana keuzuran, memang mereka perlu qada'kannya. Memang perlu mereka mengqada'kannya. Baik. Zahir an-nida, ini seruan bererti orang tersebut menjawab setiap azan yang ia dengarkan. Namun yang paling utama untuk jawab adalah azan pertama. Disebutkan dalam syarah. Ini pun juga dibincangkan minggu lepas. Tentang azan pertama dan kedua. Disebut dalam syarah. Kecuali pada surah salat fajar dan salat jumat. Maka kedua azan pada kedua salat itu sama hukumnya. Kerana keduanya disyariatkan. Jadi kita kata boleh tak? Kita kata boleh. Kerana keduanya disyariatkan. Tapi kalaulah ada misalnya beberapa azan. Kerana kita diterangkan tentang muazzin dalam masjid ada dua muazzin misalnya. Boleh ke tidak? Kita kata dan ada kalau mereka buat macam mana dan sebagainya. Kita kata bahawa walaupun disyariatkan misalnya dua azan, azan yang pertama sajalah yang disyariatkan untuk ikut. Satu lambat sikit, satu momentum lambat sikit azan dia. Lepas satu dah habis, satu lagi datang lagi. Kita masih lagi baca tengah misalnya. Macam mana kita ikut? Kita ikutkan ke tidak? Kita ikut yang pertama saja. Itu saja. Itu maksud dia. Sebab perbincangan kita. Kalau pasal apa tujuan mereka? Azan apa muazzin dia adakan kerana dua. Kenapa? Kerana satu, untuk menambahkan lagi dengan jarak jauhnya sampai kepada masyarakat. Itu kalau kita lihat. Tapi sebenarnya kita kata dah tak ada hajat untuk lakukan dua muazzin sekarang ini kerana adanya mukabbir sawt atau adanya mikrofon dan sebagainya. Speaker mikrofon dengan speaker lah mesti gandingannya. Jadi di sini kita katakan, tapi kalau lah waktu solat Jumaat dan fajar, kita kata ada kerana dalilnya ada. Bahawa di situ ada pensyariatan untuk solat. Satu pensyariatan dengan hadis, satu lagi pensyariatan dengan sunnah khulafa' ar-rasyidin. Jadi kita kata, bolehlah lakukan. Mana solat sunnah yang sunnah khulafa' ar-rasyidin? Solat Jumaat. Yang kita katakan satu lagi adalah ini. Masalah ini masalah besar khilafnya. Kita masuk nanti kita bincang. Tapi kita katakan bahawa dasar. Kita ambil dasar kerana dasarnya adalah demikian. Dan tidak diragukan bahawa azan sebelum fajar adalah disyariatkan. Dan Rasulullah SAW menyebutkan juga sebagai azan. Sebagaimana dalam sabda beliau. Sesungguhnya bila mengumandangkan azan pada malam hari. Pada azan ini termasuk dalam hadis Abu Sa'id. Sedangkan azan sebelum masuk waktu salat Jumat adalah perkara baru yang diadakan setelah beliau SAW wafat. Maka ia tidak boleh disebut sebagai azan secara syariat. Ini dari sudut pandangan. Kita juga katakan tadi panjang ibah khilaf ni. Dan ungkapan seperti dalam hadis ini tidak berarti bahawa orang tersebut harus menjawab dengan suara lantang sebagaimana suara muazzin. Kerana fungsi suara muazzin adalah untuk memberitahu, tidak seperti fungsi suara orang yang menjawabnya. Dan tidak cukup menjawab dalam hati kerana ia bukan qaul, bukan ucapan, bukan bacaan, bukan kita kata qulu. Ada misalnya perintah qulu, mana katakan. Jadi katakan itu boleh tak kita bacakan dengan apa? Dengan hati? Kita tak boleh. Sebagaimana seorang nak baca Quran, dia baca Quran cepat dia pindah. Dah boleh baca. Dia tengok, itu dah kita baca. Dia baca dalam hati. Kita ada tak sah bacaannya untuk dapatkan dia pahala bagi setiap huruf. Kita kata 10 ganjaran. Jadi kita tak cukup. Tidak akan dapat pahala tersebut kerana dia tidak membacanya secara tilawah. Dan baca secara tilawah sepaling minima ialah dia dengarkan diri dia. Maknanya dia baca keluar lafaz tersebut yang mana dia mendengarkan dirinya, itu bacaan. Jadi kalau seorang tu, sebagian kita lihat ada sebagian orang yang baca Quran dia bilik sajalah dia baca gini terus mulutnya tidak berkomat kamit. Maka kita kata dia bukanlah baca, dia melihat Al-Quran. Kerana lafaz atau bacaan yang dikatakan Nabi sallallahu alaihi wasallam bahawa mendapatkan pahala bacaan 10 ganjaran itu adalah bacaan tilawah. Tak boleh. Sebenarnya bukan bacaan dalam hati. Salat sirria ialah bacaan dikeluarkan, dikomatkamitkan, mana dilafazkan. Yang mana boleh mendengarkan diri kita sahaja. Tak perlu mendengarkan orang lain. Ada orang pula berkomatkamit dengan membaca dalam sirria mengganggu juga orang lain. Bismillahirrahmanirrahim. Orang lain dengar. Jadi dia tahu orang macam. Walaupun nampak pelan, tapi sebenarnya mengganggu. Pasal dia bukan pelan lagi. Kerana orang dah 2-3 baris boleh dengar. Maka kita itu bukan pelan. Jadi sebenarnya syiria yang sebetulnya adalah dibacakan semasa dia boleh membenarkan dia dengar tanpa mendengarkan orang di sebelahnya. Nah. Dan ungkapan seperti dalam hadis tidak ada di atas tidak berarti bahawa orang tersebut harus menjawab dengan suara lantang seperti suara muazin. Dan fungsi suara muazzin adalah untuk memberitahu, tidak seperti fungsi suara orang yang menjawabnya. Begitu kita katakan orang yang mengikut muazzin, jangan teriak seperti muazzin. Ini saya kata, fakul bimis lima. Dia kata, bimis lima bislama. Seperti mana muazzin baca? Jadi kalau kita baca muazzin begitu tinggi, kita tinggikan kan? Tidak, kita buat demikian. Kerana malafaz itu bukan maksud kita ikut kadar bacaan, kita ikut kadar suaranya. Tapi kita ikut bacaannya. Itu maksud bimislama. Kalau kita katakan ikut seperti mana suaranya, maka kita kata dia tak gunakan yakul tetapi mislama faal ke atas mislama sebagainya. Jadi lebih umum kalimah-kalimah yang lebih umum. Dan tidak cukup menjawabnya dalam hati kerana ia bukanlah kaul ucapan, kerana itulah yang tersirat pada zahir hadis Abu Said. Hadis berikut. Walil Bukhari an Muawiyata misluhu, dan riwayat Bukhari daripada Muawiyah terdapat hadis serupa. Yani hadis seperti hadis Abu Said menerangkan bahawa orang yang mendengarnya mengucapkan seperti apa yang dikumandangkan oleh muazzin dalam setiap lafaznya kecuali pada lafaz hayya 'alas salah, hayya 'alal falah. Dalam hal ini dirangkan oleh hadis berikut ini. Dari Muslim wali Muslimin an Umar fi fadlil qawli kama yaqulu al muazzin kalimatan kalimatan siwa al hawa hayya 'alatain fa yaqulu la hawla wa la quwwata illa billah. Dan dalam hadis Muslim daripada Umar dalam bab keutamaan menirukan bacaan muazzin kalimah per kalimah, kalimatan kalimatan, mana satu kalimah satu kalimah, itu maksudnya kalimatan kalimatan. Bahasa Arab gunakan. Jadi kalimatan kalimatan baca dua kali gitu. Baca dua kalimah dua kalimah. Kalimatan kalimatan baca satu kalimah. Begitulah lafaznya. Kecuali pada bacaan hayya 'alas salah, hayya 'alal falah, maka orang tersebut menjawab dengan bacaan la haula wala quwwata illa billah. Hadis ini menjelaskan dan mempersempitkan pemahaman hadis yang menerangkan anjuran untuk menirukan setiap ucapan muazzin. Isi hadis ini adalah isi hadis Bukhari dan dari Muawiyah pada nombor 153 di atas. Dan ini merupakan hadis Muslim dari Umar, akan tetapi Ibnu Hajar meningkatkan dengan cukup menyebutkan dalam riwayat Al-Bukhari dan Muawiyah terdapat hadis serupa yang disebut, yang maksudnya adalah seperti nombor hadis nombor 182 yang kemudian dilanjutkan dengan hadis nombor 184. Dengan begitu orang tersebut akan mengucapkan la haula wala quwwata illa sebanyak 4 kali. Betul, kenapa? Kerana hayya 'alas salah 2 kali, hayya 'alal falah 2 kali. Lafaz hadis ini dalam hadis Muslim ada sebagai berikut. Jika muazzin mengumandangkan Allahu akbar Allahu akbar, maka kalian mengucapkan Allahu akbar Allahu akbar hingga sabdanya, dan ketika ia mengumandangkan hayya 'alas salah, kalian mengucapkan la haula wala quwwata illa billah. Ketika mengumandangkan hayya 'alal falah, maka orang tersebut menjawabnya dengan bacaan la haula wala quwwata illa billah. Hal ini boleh difahami bahawa ketika muazzin mengumandangkan hayya 'alas salah sekali, maka jawapannya la haula wala quwwata illa billah sekali, dan begitu seterusnya sehingga semuanya berjumlah 4 kali. Atau boleh juga difahami bahawa ketika muazzin mengumandangkan hayya 'alas salah 2 kali baru dijawab dengan la haula wala quwwata illa billah sekali. Dan demikian selanjutnya hingga semuanya hanya 2 kali sahaja. Jadi kalau kita lihat macam ini macam mana? Kita kata dalam kalau dia mengambil, seseorang mengambil bahawa itu dah 2 kali, kerana hayya 'alas salah, hayya 'alas salah itu satu. Maksudnya itu sekali, maksudnya itu satu batch lah itu. Maka kerana tulisan hayya 'alas salah, hayya 'alas salah itu satu kali tulisannya, maka bacaannya sekali juga la haula wala quwwata illa billah. Kalaulah hayya 'alal falah begitu juga. Jadi kita kata berkali 2 kali di sini. Tapi kita katakan dalam sudut ini kita lebih apa? Kita lebih lihat bahawa kita katakan bahawa membaca kalimatan-kalimatan lebih utama. Kenapa kalimatan-kalimatan lebih utama? Kerana lafaz itu menerangkan Allahu akbar Allahu akbar. Kita jawab Allahu akbar Allahu akbar. Jadi macam mana pun ada hujah bagi mereka mengatakan dua. Sebab Allahu akbar Allahu akbar dua. Maka dibacakan hayalah salah, hayalah salah dua, maka berarti satu kali. Tapi kita katakan bahawa di sini adakah hayalah salah dua atau satu, dia balik kepada bagaimana kita susunkan kalimah tersebut, sama ada dia berpisah atau tidak. Seperti mana kita susun, disusunkan hai Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Jadi di situ ada dua Allah, dua set Allahu Akbar. Maka dibacakan Allahu Akbar, Allahu Akbar. Cuma masalahnya kita katakan dalam hayya 'alas salah, hayya 'alal falah, hayya 'alal falah ni, nampak wajar, kewajarannya adalah daripada sudut satu-satu. Maknanya hayya 'alas salah, la haula wala quwwata illa billah, hayya 'alas salah, la haula wala quwwata illa billah. Sebagaimana kalau kita bacakan Allahu Akbar, Allahu Akbar, kita baca Allahu Akbar saja. Kita baca Allahu Akbar, Allahu Akbar juga. Jadi di situ lebih nampak, lebih kuat lagi. Itu daripada sudut, daripada sudut kita lihat hujah-hujah ini lah yang didatangkan. Jadi hal ini boleh difahami ketika mengadu menggunakan hayat asalan. Okay. An-Nasa'i dan Ibn Khuzaimah meriwayatkan hadis Muawiyah yang menyebutkan hal itu. Alasan ungkapan Ibn Hajar bab keutamaan bacaan tersebut kerana di akhir hadis tersebut disebutkan, jika seseorang yang mendengarkan azan mengucapkan dari dalam hatinya, maka ia akan masuk ke dalam syurga. Maka tapi ia tidak menyebutkan lafaz hadisnya dengan lengkap, namun hanya menyebutkan maknanya sahaja. Jadi dengan itu, kita lihat bahawa membaca akannya dengan keyakinan, maknanya dengan hati, masuk ke dalam hati, mengucapkan dari dalam hati ini maknanya menghayatinya, betul-betul membaca dengan kesungguhan, dengan memahami akan maknanya, dengan mengimani akan apa yang terkandung dalamnya. Maka itulah kita membaca dalam hati. Maksudnya dalam apa membacakannya sampai dari dalam hatinya. Maknanya betul-betul membacakannya dengan mengucapkannya dengan apa? Dengan telus sebagainya. Makna al-hawl dalam bacaan la hawla wala quwata illa billah, hawl adalah gerakan. Maksudnya tiada gerakan dan kemampuan kecuali dengan kehendak dari Allah. Ada yang memahaminya tidak ada daya untuk menolak kejahatan dan tiada kekuatan untuk meraih kebaikan kecuali dengan izin dari Allah. Ada juga yang memahami tiada daya untuk menghindarkan dari kemaksiatan kecuali dengan penjagaan dari Allah dan tiada kekuatan untuk melaksanakan ketaatan kecuali dengan pertolongannya. Pemahaman ini diriwayatkan oleh Ibn Mas'ud daripada secara marfu'. Mana Ibn Mas'ud mensyarahkan ini, kita kata dia adalah hukum-hukum marfu'. Kenapa? Apabila sahabat menerangkan sesuatu lafaz yang tidak boleh difahami melainkan kita tahu dorongan ataupun ada kita kata kekuatan daripada dalil, daripada apa, daripada kekuatan dalil itu daripada hadis Rasulullah SAW, iaitu daripada wahyu sendiri, sudah tentulah kita kata bahawa pandangan ini adalah dirafakkan, dinaikkan seperti daripada Rasulullah SAW. Kerana sahabat ni kalau mengatakan satu perkara, ulama telah mengatakan kalau sahabat menerangkan satu perkara yang mana tidak boleh sesuatu itu dicakap meningkat dengan melalui wahyu, maka di situlah datangnya hukum tersebut naik kepada rafa'. Kerana sahabat tidak pernah mengatakan sesuatu dengan pandai-pandai mereka. Kerana sahabat tidak pernah berdusta. Sahabat boleh mengatakan tafsiran begini, maka itulah hukum marfu'. Apabila sahabat mengatakan lahul hadis adalah muzik, maka kita katakan itu adalah muzik daripada ada hukum marfu' kerana sahabat mengatakannya. Maka kita kata itu dah sebabnya kita katakan bahawa sesiapa yang mengambil daripada dalil atau mencarikan hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berkenaan dengannya, sebab itu kalau nak lihat kepada hukum daripada dasar-dasar lain untuk diterjemahkan, kita tak boleh diterjemahkan melalui kita kata bahasa saja, tapi harus melihat daripada sudut syarah atau penerangan sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Syarah sahabat, kalau tak ada percanggahan daripada sahabat-sahabat yang lain, maka dikira hukumnya hukum marfu'. Nah. Ketahuilah bahawa hadis ini membatasi makna hadis Abu Sa'id, maka ucapkan seperti apa yang diucapkan oleh muadzin, sehingga maksudnya tirukanlah semua ucapan muadzin kecuali pada kedua bacaan ini. Ada juga yang memahami bahawa orang tersebut menirukan bacaan muadzin seperti apa adanya, kemudian ditambah dengan bacaan la haula wala quwata illa billah dengan alasan ingin melaksanakan kedua hadis tersebut. Jadi kita kata ada sebab melihat bahawa kita ikut seperti mana diikutkan, melainkan dalam hayya 'alatain kita tambahkan la haula wala quwata illa billah. Maksudnya apa? Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar. Ashhadu an la ilaha illallah, Asyhadu an la ilaha illallah. Asyhadu an la ilaha illallah. Asyhadu an la ilaha illallah. Asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Hayya 'alas shalah, hayya 'alas shalah. La haula wa la quwwata illa billah. Hayya 'alas shalah, hayya 'alas shalah. La haula wa la quwwata illa billah. Hayya 'alal falah, hayya 'alal falah. La haula wa la quwwata illa billah. Hayya 'alal falah, la hayya 'alal falah. La haula wa la quwwata illa billah. Sampai habis. Itu dunia maksud. Dan saya terangkan supaya pun tak terkeliru dunia maksud. Kedua, kita katakan bahawa yang dikatakan maksud ini illa, kalau dia kata illa maknanya dan kecuali lah hayya 'alas shalah tu dikecualikan lepas itu daripada diulangi. Kenapa? Kerana telah dikatakan dikecualikan kepada bacaan la haula wala quwwata illa billah. Itu daripada sudut hujah. Kalau tidak faham tentang kenapa apa pandangan tersebut sebagainya, kita harus faham tentang sudut hujah ni. Sebab tu pembelajaran ini kita harus tukar cap banyak kali. Kita ada tukar sokok. Orang-orang sekarang kata tukar cap. Kalau kaedah-kaedah apa kita kata yang digunakan sekarang, tukar cap. Mana kita tukar personality kita, tukar pandangan kita, tukar pendapat kita. Bila kita belajar sesuatu mazhab, kita kena tukar. Mazhab itulah kita berpegang. Kalau kita tukar mazhab, belajar mazhab lain, kita seolah mazhab itulah kita berpegang. Sebab kita faham betul. Kalau tak, kita tak faham. Nanti kalau kita tak faham, kita salah faham terhadap mazhab tersebut. Macam mana kita nak mengambil hak kalau dia ada hak di situ? Itu poin dia. Faham ya poin ni? Itu dalam pembelajaran muqaranatul adi, muqaranatul fiqh. Dalam pembelajaran dalam kita mempelajari perbandingan fikih, ilmu-ilmu fikih. Jadi dalam pembelajaran ini adalah masuk pada bab tersebut kerana kita nak faham hadis daripada dalil yang sama, khilafnya berbeza. Kenapakah berbeza? Kerana daripada sudut istinbat, daripada sudut istidlal mereka berbeza. Apabila datang sudut istidlal dan istinbat mereka berbeza, daripada sudut mana dia datang? Kita kena faham daripada sudut mana. Barulah kita boleh bidas mereka kalau mereka salah. Barulah kita boleh faham kenapakah kita harus menyetujui mereka kalau mereka benar. Ini poin dia, faham eh? Sebab tu pembelajaran kita ni kadang-kadang kita keliru pening banyak sangat nak cakap apa nak kena tukar-tukar cap, tukar-tukar songkok dan sebagainya. Tukar-tukar pendapat kita kata. Sebab apa? Kita nak belajar. Bila kita belajar inilah adanya lintetan dia, kepayahan dia. Payahnya bila kita belajar, kita nak kena faham dulu hujah dia masing-masing. Tetapi dalam masalah ini kita harus ada penimbang kita ialah mana yang lebih dekat kepada dalil-dalil yang lebih sahih. Itulah apa manhaj kita berpegang pada menyetujui ini. Tapi kalau kita tak tahu tentang pertama kita tak tahu tentang apa tentang masalah khilaf pendapat di masalah ini, susah kita nak. Kita hanya tahu orang kata inilah sunnah, kita sunnah, itu sunnah. Kenapa demikian? Kerana kita belum lagi dapat menilai dalil keseluruhannya daripada perspektif-perspektif yang dikenali. Dan kita akan datang di situ, kita menyalahkan mungkin ulama' yang betul, yang tepat kepada kebenaran. Di sini tak ada di situ, di sini apa, tak ada di sini kita memberi keuzuran. Kalaupun kita berasa kita betul, tapi kita ada memberikan keuzuran kerana mereka lihat, mereka berhujat bersuruh ini. Maka di situlah mereka dapat, bukan ikut nafsu. Ini semua ulama' ikut nafsu. Kita kata boleh lah, kita menunjukkan. Tak boleh kerana kita lihat daripada sudut ini, kalau mereka ikut nafsu, tak ikut dalil terus. Tapi kerana kita lihat daripada sudut manhaj mereka, mereka ikut dalil. Dalil cara-cara penghujahan yang kita kata ada kewajarannya. Boleh ya? Teruskan. Saya sengaja tekankan ini kerana sekarang kita belajar fikir. Kita sebenarnya sedang belajar fikir. Kita belajar subuhul salam ni, pembelajaran hadithul ahkam. Ini semua hadith-hadith yang berkaitan dengan hukum. Jadi bila kita belajar tentang hadithul ahkam, kita akan menyentuh misalnya hukum-hukum yang didatangkan, dikeluarkan, diistinbatkan oleh ulama-ulama tertentu daripada mazhab-mazhab yang tertentu. Jadi macam mana kita nak memahami dan juga kita nak menilai manakah lebih tepat, kita harus fahami setiap hujah masing-masing. Tapi memang belajar ni berat. Kalau kita belajar melalui bab fikir, lagi lambat. Kenapa lagi lambat? Kerana kita akan lihat bahawa kita akan lebih khusus lagi kita akan terangkan. Seperti kalau kita pergi pada kitab-kitab yang lebih besar, kitab misalnya Al-Majmu' Imam Nawawi rahimahutaala, misalnya kitab Al-Mughni oleh Ibnu Qudamah dan sebagainya, kitab-kitab yang besar, kita akan lihat lagi semua pendapat-pendapat dulu kan, datang satu pendapat, datang hujah, kita tengok hujah tu kita rasa nilai yang betul. Lepas tu pergi bawahnya, datang ada hujah, kita tengok hujahnya, inilah betul. Jadi kita pun nambang mata. Mana betul? Mana betul? Jadi kita kata, di situlah dasarnya kita kata pembelajaran. Dan pentingnya kita asaskan ilmu usul fikih, kita asaskan dengan misalnya usul hadis, mustalahul hadis, kita asas dengan usul-usul yang lain supaya, dan juga bahasa Arab. Kerana seorang yang tak dapat, saya cakap ini sebagai rangsangan untuk awak bahasa Arab. Walaupun bukan untuk melemahkan semangat, tapi untuk beritahu awak bahawa bahasa Arab ni penting. Bahasa Arab kalau tak ada, awak masih lagi dalam lingkungan mereka yang bertaklid. Kenapa bertaklid? Kerana tak boleh, awak tak boleh dapatkan daripada sumbernya sendiri. Awak kena dapat penjelasan daripada orang yang menjelaskan kepada awak. Jadi bila orang yang menjelaskan kepada awak, dia lah yang awak taklid sebenarnya. Kita kata kita tak ikut mazhab tertentu, kita ikut apa yang lebih tepat dari sunnah. Betul. Tapi macam mana pun, siapa yang mentarjihkan? Oh, kita Syekh Fulan tarjih. Jadi kita kata awak ikut dia dari sudut tarjih awak, taklid dia. Tapi kalau kita tahu hujah daripada mana Syekh kita ambil, mana tempatnya, apa dia dalil, maka di situlah kita dah sampai pada tahap kita kata tarjih kita tu bukan atas dasar taklid, tapi tarjih kita adalah atas dasar kita memahami hujah Syekh-Syekh tersebut, ulama-ulama tersebut. Ha, itu dia. Sebab tu saya sarankan saya ada nasihat beberapa pelajar yang tak mau pergi dapat misalnya ke tempat belajar yang baik, ke negeri Arab dan sebagainya. Data dasar sebab misalnya dia takut fitnah yang lain lah, apa-apa fitnah lah kita kata. Cuma saya kasih umum . Dia saya kata dengan dia, kalau dia selagi tak keluar negara, belajar negeri Arab, memantapkan diri dalam bahasa Arab, tetap dia bukan jadi antara ahlul ilm ataupun tulabul ilm yang kukuh. Kenapa? Kerana dia masih lagi dalam mencari sesuatu dengan memerlukan orang yang ketiga, orang penterjemah ataupun guru yang mengajarnya, jadi dia mengambil masih lagi tahap. Jadi bukan kita kata, kita tahu kedudukan kita, kemampuan kita bertahap. Tapi jangan kita abaikan proses pembangunan. Kita nak faham dalil, kita belajar bertahap. Tapi jangan sampai kita letak meningkatkan tahap kita dengan pembelajaran bahasa Arab. Bahasa Arab adalah masuk dalam kita punya perangkaan untuk kita memantapkan diri kita dalam talabul ilmi. Kalau tidak, kita masih lepaskan peluang yang penting di mana ulama cakap pun kita tak faham, di mana buku-buku yang kita baca pun tak faham, Al-Quran yang kita baca pun kita tak faham, hadis yang kita sebutkan pun kita tak faham. Itu rangsangan awak. Jadi insyaAllah belajarlah bahasa Arab. Kelas bahasa Arab insyaAllah akan dibuka hari Minggu malam Senin. Nah. Baik. Tapi bukan untuk apa, untuk rangsang awak pergi belajar. Belajar di mana saja bahasa Arab. Tak kisah. Yang memudahkan awak, masa yang memudahkan awak, boleh belajar. Dan kalau nak yang lebih ini yang lebih apa, lebih intensif, cakap saya, kita ada kelas yang hari insya-Allah kita akan buat hari biasa 3 hari seminggu. Tapi saya rasa awak tak mampu. Sibuk kerja sekarang ni kan. Jadi itu masalah. Tapi tujuan saya lah rangsangan. Bahawa kita jangan berhenti kepada satu cara kita mendapatkan ilmu. Tak, kita kata kita dah gigih dalam belajar ilmu, mana sudut-sudut apa channel-channel yang kita boleh dapatkan ilmu, kita akan terus ambil insya-Allah. Nah. Alasan yang lain kerana semua lafaz azan adalah zikir kepada Allah, maka layak untuk ditirukan. Tapi ini dah masih. Okey, tak boleh baca lagi. Akan tapi kedua lafaz ini adalah seruan dan ajakan untuk melaksanakan solat dari muazin, maka yang paling cocok, yang paling sesuai untuk menjawabnya ialah la haula wala quwata illa billah. Kalau kita menolakkan, kita kata pendapat-pendapat tadi tu, semuanya ada kebenaran. Bahawa kita tidak ada kemampuan untuk melakukan ketaatan. Banyak ilmu kita tentang perintah-perintah Allah. Tapi banyak kita laksanakan. Allah larang kita melihat aurat orang, kita pun masih lagi tidak warak dalam meninggalkan ini. Television masih jalan. Sebagainya kan kita tahu, television masih lagi banyak benda-benda seperti ini. Tapi kita tengok, itulah keadaan kita. Kita masih lagi, dan kita tak berasa bersalah. Ini yang kita kata. Kalau dah lakukan dosa, rasa bersalah tak masalah. Maksudnya tak masalah pun, masa itu alhamdulillah. Itu masih ada kesedaran. Jadi kesedaran kita lakukan dosa adalah penting daripada tak sedar kita lakukan dosa. Dosa kita lakukan kita tak sedar. Jadi sebab itu kita katakan dalam masalah ini, kita menunjukkan kepada diri kita akan apa? Akan kelemahan kita ni. Nak taati perintah Allah pun perlu berada taufik Allah Ta'ala. Tak ada taufik nak baca subhanallah wa bihamdi subhanallah al-azim yang mana sangat ringan di lidah, seperti mana Nabi SAW sada kalimatani khafifatani ala lisan thaqilatani fil mizan habibatani ila ar-rahman subhanallah wa bihamdi subhanallah al-azim. Tak terbaca. Dua kalimah yang sangat ringan di lidah, sangat berat di mizan, sangat dikasihi oleh ar-rahman, subhanallah wa bihamdihi subhanallah al-azim. Nak baca itu pun paksa, paksa betul diri kita nak baca. Itu pun alhamdulillah dapat taufik baca. Tapi kalau kita lihat, kalau sebenarnya kita katakan masa kita banyak lagi dibuangkan dengan apa? Dengan dengan kita berbual kosong di kedai kopi, di mana-mana kita berada, masih lagi kita masih bercakap, masa kita membaca-baca majalah-majalah yang kita tidak bermanfaat dan sebagainya, tak menambahkan ilmu tadi, maka kita kata banyak lafaz-lafaz yang kita masih belum lagi kita kata kita merasakan kewarakan kita. Jadi dengan itu menunjukkan kepada kita bahawa menzahirkan kelemahan bahawa kepada Allah adalah di antara adab yang diperlukan. Kerana kita nak mendekati Allah, perlu dapatkan apa? Taufik daripadanya. Hendak kita mentaati perintah Allah, meninggalkan larangan dia, perlu taufik daripada Allah sebenarnya. Tetapi keinginan yang pertama tu harus kita lakukan. Kerana apabila kita berpaling, maka mulalah Allah memalingkan hati-hati kita. Sebab tu seseorang yang dapat kesesatan, bukan salahnya, salah Allah tak beri hidayat. Tidak. Tetapi sebabnya sebab kitalah mencari jalan kesesatan. Kerana Allah SWT tidak akan menyesatkan melainkan orang itu fasik yang inginkan kejahatan, menginginkan dosa dan sebagainya. Sebab itu nama Allah telah firman, wa ma yudillu bihi illal fasikin. Dan juga Allah telah menerangkan, faman zaghu azaghallahu qulubahum, barang siapa berpaling maka Allah memalingkan hati-hati mereka. Jadi pemalingan pertama daripada kita. Sebab itulah kita lihat tak dapat kita nak bertasbih, tak dapat kita nak bertakbir, tak dapat kita nak lakukan ibadah-ibadah lain. Kenapa? Kerana kita tak cenderung kepadanya, tak ke depan, tidak terpergi kepadanya. Bagaimana nak dapat taufik daripadanya? Allazi wallazina jahadu fina lanahdiyanahum subulana. Barang siapa yang bermujahadah jalan kami, maka kami memudahkan baginya, membukakan baginya jalan-jalan kami. Jadi Allah SWT apabila kita mengambil satu langkah Allah dengan berjalan, Allah SWT rahmatnya dan juga dirinya akan pergi menyemput kita dengan lebih cepat daripada apa yang kita datang. Jadi salahnya bukan balik. Sebab kita tak ada innallaha la yadhlimu mithqala dzarrah. Sesungguhnya Allah SWT tidak pernah menzalimi walaupun sebesar biji zarah. Jadi seorang yang apabila akhirnya natijahnya dia masuk neraka, yakin bahawa inilah yang selayak tempatnya. Dan orang yang masuki syurga pula yakin bahawa dia sebenarnya bukan tempatnya. Kerana ini adalah daripada rahmat Allah SWT. Sebagai Nabi SAW Allah SWT, la yadkhula ahadukumul jannata bi'amali wala anta ya Rasulullah wala ana illa yataghammadani Allah bi rahmatihi. Tidak akan seseorang memasuki syurga Allah dengan amalannya. Walaupun engkau ya Rasulullah, walaupun aku, melainkan Allah meliputi rahmatnya ke atasku. Jadi kita kata balik kepada rahmat Allah. Kita inginkan balik kepada taufik Allah SWT. Sebab Allah SWT berikan kita kesedaran. Masalah lagi satu adalah keinsafan kesedaran ini. Kadang kita tahu benda itu buruk tapi kita masih lakukan. Kadang kita tahu benda itu baik masih kita tinggalkan. Dan ini adalah balik kepada kesedaran. Dorongan dalaman yang mana kita minta Allah supaya kita melaksanakan. Dapat ke depan untuk melaksanakannya. Dan cara ini tetap sebagai bentuk pengamalan kedua hadis tersebut dengan cara membawa hadis mutlak kepada hadis muqayyad. Mana hadis yang mutlak, hadis yang tidak diikat. Dan hadis yang muqayyad adalah hadis yang dikaitkan. Jadi dengan itu kita kata kalau ada dalil mengatakan dengan hadis yang mutlak, faqulu bimithlama yaqul al-muadzin, katakan sebagaimana yang dikatakan oleh muadzin, maka di situ datang pula dalil mengatakan illa ala hayyalatain, melainkan di situ dibaca dikaitkan pula kemutlakannya kepada hayyalatain tidak dibacakan. Boleh faham? Tak faham? Sekali lagi. Okay. Kita kata hadis yang menyuruh kita mengikut imam muadzin bacakan azan adalah mutlaklah. Ikut. Jadi kita ikut semua lah. Datang pula satu hadis yang menerangkan kepada kita melainkan hayya'latain. Maka di hadis itu menerangkan kita mengeluarkan daripada kemutlakannya, kita mengkaitkan bacaan itu kepada selain hayya'latain. Jadi dengan itu, setiap dasar ini di antara usul juga, usul fikih kita, adalah apabila sesuatu dalil yang umum, kita ada pengkhususan, kita berikan pengkhususannya. Begitu juga hadis dalil itu adalah yang mutlak, ada pengkaitannya, kita kaitkan kemutlakannya. Begitulah keadaan-keadaan yang kita lihat. Boleh? Ini susah nak faham, pasal dia masalah usul. Kerana contoh lebih banyak harus diberikan, tapi kerana kita kalau berikan contoh lebih banyak, nanti masalah lain pula timbul. Nak kena terangkan semua setiap contoh-contoh tersebut. InsyaAllah. Usul fikir, boleh? Jadi kita kata itu insyaAllah. Tapi mutlak, muqayyad, mutlak dengan muqayyad, umum dengan khusus, am khas, itu sama. Baik. Tapi kalau siapa-siapa yang masih lagi baru dengar lafaz-lafaz itu, tak faham, kisah, tinggalkan dulu. Kita masuk bagi, kita masuk lagi, kita ulang lagi. Berapa kali ulang, insyaAllah dapat. Banyak cara kita lah, kita ulang beberapa perkara-perkara yang kita dah datangkan kaedah-kaedah umum. Lama-lama kita akan lihat, kita boleh faham. Kenapa? Kita diulang-ulang berkali-kali. Contoh-contohnya datang berkali-kali, berjenis-jenis, maka kita akan faham, insyaAllah. Dan membawa hadis am kepada khas, yakni hadis yang umum kepada hadis yang khusus. Apakah harus menjawab tarjik, yakni saat muazzin baca dua kalimah syahadah dengan suara rendah? Dan apakah harus menjawab bacaan muazzin as-salatu khairu minan naum? Maka masalah yang terakhir ini ada yang pendapat agak sependengar menjawab dengan baca bacaan sadaqta wa bararta, namun hal ini hanya satu istihsan kerana tidak ada sunnah menjelaskan hal itu, dan sebagian ulama mengatakan bacakan apa? Mengikut as-salatu khairu minan naum, as-salatu khairu minan naum. Jadi kita katakan, ada pula pendapat mengatakan bacaan apa? La hawla wa la quwata illa billah. Ini kita bincangkan dalam pelajaran lepas dengan hujah masing-masing, tak payah ulang-ulang balik. Abu Daud meriwayatkan daripada beberapa sahabat Nabi SAW, bahawa Bilal sedang mengumandangkan iqamah dan saya membaca qad qamatis salah. Nabi SAW mengucapkan aqamahallahu wa adama wa adamaha, artinya semoga Allah menegakkannya, melanggengkannya, mana meneruskannya, aqam wa adamaha, mana meneruskannya. Dan ia menjawab semua bacaan iqamah seperti yang disebutkan dalam hadis Umar dalam bacaan dalam masalah azan. Maksudnya ialah ia meniru semua bacaan iqamah sebagaimana dilakukan dengan azan. Adakah iqamah sama seperti azan? Di sini ada permasalahan. Kalaulah dianggap sebahawa azan itu sebagai azan dan iqamah, maka masuklah. Sebab dengan hujah apa? Hujah di antaranya ialah bainal azanaini as-salah. Di antara dua azan, salat. Mana dalam azan dan iqamah, salat. Jadi di situ azan juga dinamakan. Kita namakan azan sebagai pemakluman. Tetapi adakah kita kata azan sebagaimana azan syar'i yang mustahil diistilahkan ulama? Kita ada tidak. Tapi kenapa kata baina azanain? Kerana ulama mempunyai kaedah bahawa kalau dua perkara yang bertentangan ataupun yang bersamaan berpasangan, selalu didatangkan dengan apa, dengan salah satu menjadikan sebagai contoh keduanya. Misalnya tamar dengan air, aswadain, dua benda hitam, padahal bukan hitam, air mana hitam, tapi dinamakan aswadain. Nabi SAW dalam riwayat menerangkan bahawa dapur Nabi SAW tidak berasap, dan apa yang Nabi makan adalah aswadain. Mana aswadain? Tamar dan air. Sedangkan makna aswad tu adalah hitam, tamar lah maksudnya. Tapi kenapa dikata aswadain? Kenapa air tu masuk dalam ni? Jadi dia kata aswadain. Itu dalam kategori dalam masalah bahasa. Ala kuliah masalah yang dibincangkan oleh ulama dengan azan itu sendiri. Nah, adakah dia dimasukkan azan apa iqamah juga dinamakan sebagai azan? Tapi kita katakan bahawa dari sudut istilah yang syar'i adalah azan ialah menentukan pemakluman kemasukan waktu, dan iqamah adalah pemakluman terdirinya salat. Itu dasarnya. Nah, ada soalan sebelum kita pergi pada yang lain, sebelum kita akan datangkan beberapa faedah dulu. Nah, tadi 182 ni maksudnya mengatakan jika kalian mendengar seruan azan dekat tanah seperti mana, adakah seruan ini termasuk yang kita dengar daripada radio? Okey. Kalaulah radio itu bertepatan dengan waktunya dan tak ada orang di situ pun merazankannya, maka tak ada masalah untuk menjawabnya. Kerana kita katakan kalaulah misalnya kita dengar di radio ada orang doa, misalnya dalam daras ulama apa, masyayikh doa misalnya, kita doa sekali tak? Kita boleh doa lah. Lafaz tersebut adalah lafaz doa, jadi kita kata aminkan pun tak masalah. Allah terlambat. Sebenarnya dah berapa tahun dia dah doa ni. Kita terlambat baca amin sampai berapa tahun. Sebagai contoh. Adakah kita katakan tak? Kerana kita katakan bahawa kita bertafa'ul. Tafa'ul ini adalah kita berinteraksi. Maknanya kita ada respon terhadap doa ke atau terhadap sesuatu yang memerlukan kita jawabnya. Misalnya kita tahu kalau nama Nabi SAW bacakan, hatta dalam syarid, kita terus bacakan selawat tak? Selawat juga. Kenapa? Kerana ini yang kita lakukan, ini adalah interaksi kita ataupun tidak balas kita terhadap apa kita dengar dan apa yang kita saksikan. Jadi apabila benda tersebut memerlukan kita berinteraksi atau melaksanakan sesuatu, kita diam saja kerana kita hujah kita ini semua bukan betul, cuma keset saja. Jadi tak perlulah kita membacakan. Walaupun dengan nama Nabi, dengan Nabi kita tak bacakan. Kenapa? Kerana kita anggap itu bukan, masih lagi dalam virtual ataupun apalah kita nak katakan. Ha. Jadi kita kata betul tak? Kita kata tidak. Kita kata yang sebenarnya apa yang kita dituntut adalah apa yang kita kita menghadapi daripada apa kita dengar, apa kita lihat. Jadi kalau kita dengar nama Nabi SAW dibacakan dalam Quran, dalam radio ataupun kaset, kita tak berinteraksi. Kita interaksi juga kerana di situlah iman kita menyuruh kita berinteraksi. Kerana kita dengar nama Nabi SAW, kita baca selawat. Kita dengar nama sahabat, kita baca radhiyallahu anhu ajma'in ataupun radhiyallahu anhu dan sebagainya. Begitulah keadaannya yang lain. Jadi kita lihat kalau kita amalkan ini, kenapa yang itu tidak kita amalkan? Maka kita kata dia agak konsisten untuk dilaksanakan. Wallahu ta'ala alam. Itu dia surat ini. Kalau tidak, kita akan lihat bahawa akan orang berhujah pula dengan hujah yang lebih mengapa menggugatkan atau mendatangkan syubhat. Jadi sebenarnya tak sah azan ini. Termasuk menunjukkan masuk waktu ini. Jadi tak perlu kita bersandar kepada ini. Jadi dia tentang masalah-masalah lain. Kerana asal-asalnya ialah kita menafikan bahawa itu ada urusan dengan kita daripada surat pendengaran yang kita perlu berinteraksi dengan ini. Itu masalahnya. Kalau kita lihat kalau akan berlaku dan rentetannya. Kerana masalah fitnah macam ini, kita kata datang satu, mula-mula satu benda je, simple je. Rupanya di pasal di setiap perkataan kita ada rentetan. Setiap apa kita yakini ada rentetan. Jadi dengan rentetan itu menjadikan satu masalah yang keliru, yang tidak dapat dikawal, sehingga kita lihat apabila kita kaji balik tak ada asas pun. Mana dia asas? Cari-cari tak ada asas. Sebagai contoh, saya pernah bincangkan dengan beberapa pelajar berkaitan dengan apa, dengan yang dia syubhat yang dia ada berkaitan dengan apa, dengan asal bagi kita menilai seorang Muslim tu, kita kena jarah wah ta'dil. Kita kena jarah dia dan ta'dil dia. Maksudnya kita terus kena menilai adakah dia fiqah atau tidak. Dan dijadikan sebagai satu perkara yang diimani dan diyakini, sehingga semua orang yang dia nak cakap, dia nak duduk ke majlis sebagainya, dia akan nilai. Ini boleh diambil ke, ni ulama ataupun bid'ah ke atau sebagainya, ahli bid'ah ke sebagainya. Jadi sebabkan itu kita katakan dia sebagai asas. Jadi apabila kita lihat demikian, semua orang ulama kita nak letakkan dalam kita punya perbincangan dahulu, sah ke tidak, boleh tidak, kita akan lihat bahawa semua dah tak boleh, sehingga berapa orang saja kita keluarkan. Ini sebenarnya manhaj ini bukan manhaj asal, kita kata manhaj Ahlus Sunnah Wal Jamaah. Yang kita nampak manhaj ini adalah terkesan dengan manhaj Khawarij juga. Kita lihat bagaimana manhaj Khawarij menilai sahabat-sahabat semua, yang mana yang boleh diambil berapa saja. Padahal siapa di mereka untuk menilai sahabat? Dan siapa kita untuk menilai ulama sebenarnya? Jadi sebab itu kita katakan masalahnya adalah penting kita ambil perhatian. Kalaulah memang kita lihat zahir dakwahnya dengan dakwah terpesong, kita kata memanglah kita bercakap. Tapi zahirnya semua ulama-ulama ni semua berpegang dari kitab dan sunnah. Kenapa nak bincang lagi tentang kesahihan mereka? Ini masalah. Jadi masalah ni kita katakan datang masalah ini, dia timbulkan jadi besar. Sehingga kita lihat kat Singapura tak ada lagi ulama sunnah yang untuk diambil. Terpaksa ambil di mana? Di negeri lain. Terpaksa ambil melalui telekonferensi ke atau semacamnya. Jadi masalah. Kenapa? Kerana apabila kita katakan apabila mereka memberatkan keadaan mereka, Allah beratkan keadaan mereka. Dan masalah ini besar adalah mereka menjadikan satu asas yang bukan asas sebenarnya. Asasnya adalah menggunjing atau kita kata mengumpat seseorang berdosa besar. Betul tak? Semua kita kata pelajar ibtidai tahu. Pelajar primary atau pelajar SD ya, sekolah rendah, sekolah darjah, tahu haram hukumnya. Setiap membuka keaiban orang, haram hukumnya. Setiap memberikan gelaran-gelaran kepada orang yang bukan dilayak atau dinamanya, haram hukumnya. Ini semua bisik-bisik. Jadi macam mana basic-basic yang jelas dinampakkan dah tak jelas, jadi ini dari basic asal. Mesti buat demikian, mesti buat demikian kepada orang. Kita tu salah. Tidak dilakukan melainkan dengan hajat yang mendesak. Kenapa diperlukan dari zaman Nabi, zaman periwayatan? Kenapa? Kerana hajatnya besar. Kalau tak dilakukan, ditakuti bahawa maruah Rasulullah jatuh. Ditakuti orang akan mendatangkan hadis-hadis yang bukan daripada, sabdaannya. Jadi dengan itu, terpaksa kita menimbangkan nama baik ataupun sabdaan Rasulullah SAW, sabdaannya, hadis-hadis Rasulullah SAW supaya tidak tercampur dengan yang bukan hadisnya, terpaksalah kita mengupas, mengeluarkan perawi-perawi yang tak layak untuk meriwayatkan. Jadi kita katakan kepada mereka tak boleh diriwayatkan dengan sebab-sebab tertentu sebagainya. Jadi sebab itu kita katakan, maka kalau nak dibandingkan maruah mereka dengan maruah Rasulullah adalah utama, diutamakan maruah Rasulullah, maka dengan itu ia menjadi ringan, menjadi dibenarkan untuk kita lakukan. Jadi sebab itulah kita katakan tidaklah dilakukan perkara itu melainkan dengan hajat yang besar. Jadi masalah ini, masalah yang kita kata yang masih lagi sebahagian melihat ini sebagai asas. Sebenarnya bukan asas. Asas agama tidak demikian. Asas agama kita tidaklah menyangsikan saudara kita. Asas agama kita tidaklah menuduh mereka akan kenifakan atau sebagai mereka yang bukan dalam bukan fiqah dan sebagainya. Dan ini masalah yang kita saya rasa bahawa penting dengan berfatan. Dan apabila dinasihati, saya katakan, apa dalil mereka, apa dalil yang menyuruh sebenarnya? Jadi tak ada dalil. Ada sebagian syubhat yang mereka datangkan adalah, tengok Allah Subhanahu Wa Taala mentasnifkan orang-orang daripada mereka yang sesat. Dalam surah Fatihah, ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Saya terangkan dalam masalah ini bahawa apa yang Allah Subhanahu Wa Taala terangkan ialah sifatnya, bukan perseorangannya. Jadi dalam membid'ahkan sifat perbuatan tak ada masalah, tapi membid'ahkan perseorangan tak boleh. Melainkan kita balikkan kepada ulama yang melakukannya. Setelah ulama itu menerangkan dengan sejelas-jelasnya, dah hilang sepatutnya syubhat tersebut, tapi dia berdegil untuk ini, maka barulah dihukumkan bahawa seorang itu sebagai ahli bid'ah dan sebagainya. Tapi bukan kita yang urusan untuk lakukan, kerana kita bukan ahlinya. Kerana kita ada kaedah yang besar yang penting kita ambil perhatian adalah setiap sesuatu yang menjadi perjalanan atau menjadi keputusan itu ialah memberi kesan pada perjalanan umat Islam, maka tak bolehlah melainkan ulama yang melakukannya. Kalau kita pada semua rosak, tunggang-tanggang wilayah dunia ni. Kenapa? Semua orang melihat bahawa boleh dilakukan, boleh dinilai sesuatu atau boleh dibuat sesuatu terhadap orang tertentu. Jadi kita kata ini masalah yang kita harus ambil perhatian. Bukan bermakna kita tak mau cakap lagi tentang perkara bid'ah atau bid'ah. Tak, kita tak tetap katakan. Kita mau perkatakan bahawa kita menganjurkan kepada sunnah dan memberikan ancaman kepada mereka yang melakukan bid'ah kerana Allah yang memberikan ancaman tersebut. Kita ingin selamatkan saudara kita yang mungkin terjerumus dengan perkara bid'ah. Tetapi tidaklah bermakna dengan semangat kita, dengan kita punya gairah kita dalam melakukannya, sehingga kita keluarkan semua orang-orang kerana kita lihat mereka ni ahli bid'ah. Tak boleh. Jadi dengan itu kita kata bukan manhaj kita demikian. Manhaj Ahlus Sunnah Wal Jamaah, kita lihat dasarnya bukan itu sebagai asas. Kerana kalau semua buat demikian, sebagian kita dengar sebagai ulama-ulama yang besar, di antaranya mufti sendiri, kita mufti mamlakah sendiri dipertikaikan tentang apa? Tentang mereka, dia punya apa? Dia punya periwayat atau dia punya ilmu yang disampaikan. Ini menunjukkan kepincangan akal. Wallahu ta'ala alam. Jadi kita kata bahawa masalah ini, masalah yang kita katakan adalah masalah yang kita alami sebenarnya. Yang kita akan dapati bahawa ada sebahagian kita yang cenderung kepada sunnah akan melakukan perkara-perkara yang seperti ini yang menyebabkan kadang-kadang salah faham yang besar dan perbalahan di antara kita. Sehingga kita melihat bahawa inilah yang betul, ini yang salah, ulama ini dah tak betul, ulama ini betul. Ini masalah. Kerana kita katakan baru maruah ulama sebenarnya telah diracuni. Penting kita ambil perhatian. Baik. Kita pergi pada hadis. Sebelum kita pergi pada hadis tadi, kita dapat keluarkan beberapa faedah daripada hadis. Bahawa di sini istihbab kita menjawab muazzin seperti mana apa yang dia katakan. melainkan dalam jumlah atau ayat hayya 'alatin, hayya 'alasrah, hayya 'alfa. Begitu juga kita lihat jawapan bagi hayya 'alatin, kita telah katakan bahawa ialah dengan mengucapkan la haula wala quwwata illa billah. Begitu juga kita katakan daripada faedah hadis ni adalah menjawab dengan perkataan la haula wala quwwata illa billah adalah menunjukkan akan peradaban yang sangat-sangat tinggi dan kebaikan, dan apa kita katakan jawapan yang paling-paling senang didengar. Kenapa? Menunjukkan kelemahan kita. Allah Subhanahu Wa Taala apabila mengatakan hayya 'alas salat, ajak kita kepada kejayaan, apa, kepada solat dan ajak kita kepada kejayaan. Kita mengakui kelemahan kita, la haula wala quwwata illa billah. Walaupun kita inginkan, memang kita inginkan. Siapa yang tak ingin? Takkan jawab pun, takkan dengar azan pun. Tapi orang yang dengar azan ni, kita lihat, yang menginginkannya, menginginkan, tapi mereka masih diajar agar beradab kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Supaya kita dapat meminta kepada Allah, kerana hidayah ni daripada Allah. Al-hadi huwa Allah. Sebab tu, man yahdihillahu fala mudhillalah. Barang siapa yang Allah beri hidayah, tidak siapa yang boleh memberikan kesesatan. Wa man yudhlil fala hadiyalah. Siapa yang disesatkan, maka tiada yang petunjuk. Dalam ayat Allah telah menerangkan, wa man yudlil falan tajida lahu waliyan mursyida. Maka barang siapa yang disesatkan, maka falan tajida, tidak akan sekali-kali kamu dapati seorang pun pembantu wali yang akan apa, yang akan memberikan dia petunjuk. Tak akan. Ini menunjukkan bagi kita bahawa Allah Subhanahu wa taala al-hadi ila sawa'is sabil. Allah lah penunjuk jalan yang kepada jalan yang lurus. Sebab tu kita katakan dengan kita dapatkan kebaikan, hidayah dan sebagainya, kesyukuran perlu kita adakan. Bukan bermakna kita melakukan ketaatan, kita berdebik dan mendabik dada, kita lah orang yang taat. Tidak. Kerana kita masih lagi menunjukkan kelemahan diri kita, kedaifan diri kita. Dengan itu kita menunjukkan, kita dapat melahirkan, menzahirkan la haula wala quwata illa billah. Quran di sini menunjukkan kelebihan Allah, rahmatnya ke atas hamba-hambanya. Azan adalah merupakan ibadah yang agung, yang mana tidak akan seseorang mendapatkan kelebihannya melainkan diberikan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Sebab itu kita katakan daripada surat ini, bagi mereka yang tidak dapat, maka bolehlah mereka mendapatkan ganjaran. Kalau orang yang azan hanya satu atau dua yang dilantik, tapi yang lain semua tak ada ke kelebihan untuk mengatakan, mengucapkan lafaz? Ada. Peluangnya Allah SWT berikan kita baca seperti mana bacanya muazzin, supaya kita semua sama-sama mendapat pahala yang sama. Kenapa? Setiap zikirnya muazzin kita dapat juga. Jadi kelebihan menunjukkan bahawa Allah SWT dengan rahmatnya, kelebihannya memberikan kepada kita peluang untuk kita sama-sama meraih kelebihan yang diraih oleh muazzin, bermuazzin. Jadi dengan itu kita katakan bahawa ini adalah menunjukkan rahmat Allah dan ke atas kita. Dengan itu, alhamdulillah, kita dapat melakukan bersama. Di sinilah kita kata, dalam kita berurusan dengan apa, dengan seseorang, dalam kita melihat orang lakukan mungkar, kita pun kena bereaksi. Dalam kita melihat orang lakukan ketaatan, kita juga perlu bereaksi. Kerana kita meredai, menunjukkan bahawa kita bersama-sama mereka dalam ketaatan yang mereka lakukan. Sebagaimana orang yang melakukan kemungkaran, kita akan menunjukkan reaksi bahawa kita tidak bersama mereka dengan mereka melakukan dosa-dosa mereka. Sebab itu dalam mengingkar akan kemungkaran, itu adalah merupakan dasar menunjukkan bahawa kita ni tidaklah bersatu dalam kemungkaran yang mereka lakukan. Agar Allah tak menghitung kita sama-sama seperti mereka. Sebab itu orang yang masih dalam satu masyarakat yang masih ada amar makruf nahi mungkar ini, masih lagi kita lihat aman daripada azab Allah Ta'ala. Kenapa? Kerana apabila mereka semua dah tak engkar mungkar, mereka seperti yang melakukannya. Dengan itulah mereka, apabila Allah turunkan azab, menyeluruh kena semua. Kerana yang salih dan talih juga kena. Kenapa? Kerana mereka tak melakukan amar ma'ruf nahi mungkar. Sebab tu Aisyah R.A. berkata, ya Rasulullah, bagaimana yang salih dan yang talih? Nabi SAW mengatakan bahawa mereka akan dipisahkan di akhirat. Jadi kita katakan, tapi kalau kita masih dari kalangan orang-orang yang mengajak kepada kebaikan, mencegah kemungkaran, kita masih jadi golongan muslihun, maka dalam ayat Allah mengatakan bahawa Allah tidak akan menurunkan bencana selagi dalam ahlinya ada muslihun, orang yang melakukan kebaikan. Jadi amar ma'ruf nahi munkar sebenarnya menahan azab. Amar ma'ruf nahi munkar menahan azab. Supaya kita tak dianggap sebagai semua golongan kita, golongan ini golongan yang melakukan maksiat. Begitulah kita katakan dan kita bereaksi dalam melaksanakan ketaatan. Kita lakukan demikian. Kita lihat orang melakukan ketaatan. Alhamdulillah kita berikan mereka galakan, rangsangan. Dan kalau amalan-amalan itu amalan yang menunjukkan pengagungan kepada Allah, kita menunjukkan persamaan kita dengan perkara tersebut. Dan dalam kita dalam faedah yang kita dapat juga adalah jumhur ulama mengatakan bahawa menjawab azan adalah mustahab dan bukan wajib dengan dalil bahawa Nabi SAW mengatakan tadi. Tapi dalil tadi memang ada dasar yang kita katakan bahawa boleh tak dinamakan sebagai hujah, kita tak semestinya. Kerana apa? Kerana dia tak terangkan bahawa Nabi tak membacakan lafaz apa muazzin tadi. Jadi dengan yang dikatakan dia tambahan saja apa sabdaan Nabi. Jadi di sini menunjukkan bahawa tambahan sabdaan tidak menunjukkan sebab itu tidak menunjukkan penafian apa bacaan tersebut. Kita dah datangkan kan dalam dasar kita dalam kita berhujah, kita katakan bahawa apabila seseorang mendatangkan satu maklumat yang tambahan, kita tidaklah menafikan maklumat yang telah didatangkan awal, tapi sebenarnya mengukuhkan lagi atau menambahkan lagi apa maklumat tadi. Tapi kalau dah didatangkan penafian, maka di situlah membatalkan. Seperti contoh misalnya Nabi sahabat mengatakan bahawa ketua dahulu kita disuruh berwuduk apabila memakan daging yang disentuh oleh api. Lalu dia apa? Dimansuhkan. Jadi menunjukkan bahawa apabila Nabi kan daripada sahabat mengatakan dimansuhkan dan hilangkan, dia tak ada. Jadi dia tak ada hukum lagi pemansuhan kepada. Jadi situ ada pemansuhan. Tapi kalau tidak, maka kita kata harus ambil ianya adalah seperti ini. Baik, semoga kita pergi pada apa kata 185. Tapi dia. Tak sempat. Ya, panjang lah. Buka soalan eh? Kita buka soalan insyaAllah. Itu kita belajar. Itu bacaan kita kata boleh kita baca seperti mana azan apa iqamah tu boleh dibaca seperti azan dengan ditambahkan pula dengan haya apa qad qamatus salat qad qamatus salat. Mana azannya adalah apa iqamahnya seperti azan tambahan dengan iqamah dengan apa dengan qad qamatus salat qad qamatus salat. Allahu akbar Allahu akbar Allahu akbar Allahu akbar syada la ilaha illallah syada la ilaha illallah syada anna muhammadar rasulullah syada anna muhammadar rasulullah hayya salah hayya salah hayya al falah hayya al falah qad qamatus salah qad qamatus salah Allahu akbar Allahu akbar la ilaha illallah. Jadi itu dia punya lafaz iqamah ni. Itu lafaz tu warid hadis sahih dan kita kata nak lakukan tak ada masalah. Itu tanawu khilaf tanawu khilaf pelbagaian. Jadi khilaf pelbagaian tak ada masalah, kita lakukan salah satu ketiga kita baca ini dan baca itu. Manakala khilaf tadad yang kita tak kita kata kita akan tarjihkan. Ha, kerana salah satu saja yang betul. Kalau kita yang tak selalu melakukannya, sekali-sekali nak melakukannya dulu. Boleh, tak masalah. Kalau kita kata kita tak bermazhab apa Hanafiyah pun, boleh tak? Boleh. Kerana selagi hadis tu hadis sahih, kita lakukan. Sebab tu Imam Ahmad rahimahullah mengatakan, kalau kamu dengar sesuatu hadis daripada Rasulullah SAW, lakukanlah dia walaupun sekali supaya kamu jadi ahlinya. Walaupun sekali. Kalau kata tu itu adalah sunnah. Sesekali kalau kita seorang, tak ada orang tahu, malu nak buat depan orang, buatlah sendiri. Kalau lah kita sedang azan, apa sedang nak iqamah misalnya. Kalau kita memang tak cabut daripada jemaah. Kalau kita memang kena ada sebab-sebab tertentu lah. Maknanya. Ha. Kalau memang sekiranya dia salatnya berjemaah. Nah, tapi kalau tak kalau keadaan-keadaan di Singapura dan sebagainya, beberapa keadaan kita tak dapat lakukan melainkan sendiri ataupun berjemaah kecil. Maka dengan itu lakukan. Kalau nak lakukan begitu boleh. Kalau kita pergi ke kawasan yang banyak orang India, buatlah hari tadi. Tak masalah. Tapi sebenarnya bukan dia masalah, dia bukan masalah pendapat orang India atau orang Ahnaf atau orang Syafi'i atau mazhab Syafi'i, tidak. ianya adalah kita katakan bertepatan mana-mana kita lakukan adalah sunnah. Nah. Lagi kita balik. Okay. Soalan lain? Nak masuk terus ke? Ada soalan? Muazzin mengucapkan Allah Akbar, dia menjawab, dia mendapat apa yang muazzin buat. Berarti tu kalau pahala Allahu Akbar berapa yang Allah berikan, ya kan kita dapat juga, masa kita baca. Jadi ikut baca. Cuma pahala muazzin lain ada pahala lain. Kita kalau kita tengok dia punya kerja tu memang kerja yang mulia. Sehingga kita lihat semua yang dengar suaranya akan mendapat apa? Akan menjadi saksi terhadap apa yang dilakukan. Jadi sebab tu mereka di antara kelebihan mereka juga, mereka adalah orang yang paling jinjang lehernya di akhirat. Panjang jinjang lehernya. Tak payah pakai besi pun kita. Tujuannya untuk pemuliaan, bukan penghinaan. Maknanya di situ boleh orang jinjang, dia paling terselah. Itulah orang yang akan pertama insyaAllah dapat kelebihan. Nah, nampak. Sekarang kata kalau macam kita di sini azan, di sini azan, kita masuk waktu, berarti kita tak tengah azan lah. Jadi boleh kita kena jadi yang sayang, boleh tiga orang berjamaah. Perlu ke kita kan, di koma, ataupun terus di koma, berazan, ataupun terus berazan, di koma, solat. Kita kata asalnya kita kata balik kepada dasar kalau kita memang tak dengar azan, kita memang jauh. Azan dan iqamah. Itu yang sunnahnya. Tapi kalau kita berada di waktu akhir-akhir waktu dan sebagainya, nak kerjakan, jangan tinggalkan azan. Tinggalkan, kalau kita boleh iqamah, kita iqamah. Kalau masa iqamah pun lambat, melambatkan kita salat, takut keluar waktu, kita salat terus. Itu keadaannya. Keadaan yang kita boleh dapatkan kelebihan. Darurat. Masuk darurat. Mana waktu masuk waktu, apa namanya? Kita datangkan waktu darurah dan waktu ikhtiar kan. Jadi waktu tu waktu dah bukan waktu ikhtiar lagi. Dan kerana wajib dia jadi wajib yang mudayyak. Mudayyak. Bukan wajib yang muwassa'. Nah. Jangan lupa kaedah-kaedah tu. Semua ni kaedah ni kalau kita cakap kan. Kalau kita berbual dengan orang yang kita lihat memahami. Kita akan lihat kita gunakan kaedah ini. Kita tahu orang tu kita belajar. Maksud bukan duduk-duduk bukan. Maksudnya kita akan bincang dengan bahasa ilmu. Ini yang kita nak. Kalau kita bincang masih dengan bahasa ilmu, kita masih lagi kita belum lagi boleh berhujah dengan baik sebenarnya. Kerana kita masih bukan gunakan bahasa ilmu. Ustaz, kita menjawab azan ni pada setiap azan kita dengar. Atau macam dari rumah kita nak keluar, kita nak pergi ke masjid, kita on radio dekat apa kereta. Kita azan, kita jawab. Bila sampai kat masjid, kita baca balik kepada asal lah. Asalnya ialah azan yang dibacakan oleh muazzin. Dekat asal. Tapi kalau kita lebih awal kita dengar, kita mungkin muazzin tu lambat. Lambat. Kita dah ikut. Kita ulang lagi sekali tak masalah. Cuma kalau dalam muazzin, dalam dua karya atau satu kampung, dua tiga azan, kita ambil satu yang pertama cukup lah. Kita jawab. Jadi dah dapat pahala tersebut. Cuma kalau kita baca ikutkan radio, kita kata tak masalah juga. Tapi bila kita dengar yang asal kita disuruh berinteraksi dengannya, kita pun nak suka. Apa yang saya faham pada kata si Usai ni menyatakan, kalau kita nak baca azan yang di radio tu menyambut, kalau orang tu masih hidup, kita pakai jalan dia. Tapi kalau orang yang mengazan di radio itu kan dia meninggal dah lama. Recording berarti. Sekarang apa azan saya meninggal? Okay, sekarang kita tahu orang tu dah hidup dah mati. Pertama kita kata hukumnya kalau bagi mereka yang tak tahu, ambil hukum yang zahir saja. Soalan hidup. Tapi kalau lah misalnya tak tahu, kita kata adakah pahala tu tak dapat, kita kata balik pada keilmuan tersebut. Ilmu tu kalau ada, alhamdulillah kita laksanakan. Kalau tak ada ilmu tersebut, kita ambil umum. Jadi orang berhukum pada umum, kepada dasar, kita kata dicela tak? Tak dicela. Jadi masalah kita balik kepada dasar. Dasarnya ialah kita dilarang menghina saudara kita. Itu dasar. Dia balik pada itu, dia mengikut pada dasar tersebut. Dihina tak orang tersebut? Tidak dihina. Kenapa? Dia balik pada dasar. Walaupun kita ada sebagian apa mengkritik orang lain misalnya, tak nak kritik kerana dia balik pada dasar. Dan itu dasarnya dia tak dicela. Manakala orang yang melakukan luar daripada dasar perintah ni, di situ boleh datang kecelaan kalau tak ada justifikasi. Jadi kita balik pada dasar lah dasar. Tapi kalau memang kita kata kalau itu dasar ni, kerana kalau orang meninggal dunia, maknanya bagi muazzin dah tak dapat pahala, bagi kita pun tak dapat. Bagi itulah kita kata. Pasal muazzin baca, kita baca, dah bersama-sama dapat. Tapi muazzin dah meninggal, kita kata dia tak baca lagi. Tapi kalau kita dasar tersebut, nampaklah wajar. Kewajaran apa poin tersebut lah. Tapi kalau adakah kita kata semua orang akan tahu keadaan itu? Tak. Tak. Jadi sebab tu ada sebab mungkin azan di Saudi misalnya masih gunakan satu salah seorang daripada muazzin yang dahulu daripada dulu masa saya awal-awal ke sana dengan azannya. Tapi terdapat berita bahawa dah meninggal dalam lepas 40 tahun. Nah, itu mungkin masih digunakan lagi lafaz tersebut. Dia memang dia kira kata azan dia adalah azan riyad. Satu azan riyad lain azan maka lain. Azan najd lain daripada azan ria. Jadi mereka gunakan anajat, mereka gunakan azan dia. Azan dia memang kita kata lain, memang lain daripada azan yang Mekah dan sebagainya. Walaupun tak mendayu-dayu tapi sedap juga dengar. Jadi itu yang mungkin dikenal maksudkan oleh Syekh. Baik. Soalan lain? Tak ada, kita pergi kepada buku usul kita. Kita tak boleh kutuk orang tapi kita boleh kutuk amalan dia. Amalan yang mungkar gitu buat. Amalan buruk daripada sudut perspektif taklah. Perspektif tak. Mana perangai dia yang mungkin ada tak bercanggah dengan firman adat, bercanggah dengan dasar-dasar syarak. Cuma bila tak suka meluat dengannya, tak boleh lah. Kerana dia selain ini mandi namanya kita berbenci kerana Allah, cinta kerana Allah. Jadi kalau kita murka marah kerana Allah, itu jangan ini. Sebab kalau kita marah pun kerana Allah, pastikan ada justifikasi. Memang Allah benci benda tu. Tapi kalau kita benci benda yang Allah tak benci pun. Kerana kita tak benci, kita benci, kita kata tak ada hujah. Kita di mana sekarang? Muka surat. Misal sahih ke apa? Misal fi zalika fi syart. Misal faqd syart. Okay. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, kita balik pada pelajaran kita lepas. Pelajaran lepas kita katakan bahawa apakah makna sahih? Nah, soalan. Sah. Maknanya? Sah. Cukup syarat. Okey. Jadi kalau kita lihat apa dia yang dasar? Sesuatu amalan ibadah yang sahih. Maknanya apa? cukup syaratnya. Ibadah itu cukup syaratnya. Sempurna rukunnya. Sempurna rukunnya. Sempurna kewajibannya. Sempurna kewajibannya. Halangan dari halangan. Sempurna daripada halangan. Dan dia terhindar daripada dia tidak ada di situ halangan-halangannya. Okay. Kemudian kalaulah dia dari dia ada apa sesuatu yang sahih daripada ibadat pula. Itu daripada akut akad pula macam ni. Baik, kita balik semula. Kita tulis bagus. Supaya tak terlepas. Sahih fil ibadat. As-sahih fil ibadah. Apa yang cukup? Bacakan saya. Boleh saya boleh baca? Fil ibadah. Dan okey. Okey, saya baca. Muka surat 10. Syekh Uthaymin. Okey. Sahih dalam ibadat. Ialah atau kita katakan as-sahih maknanya apa awal dalam ibadat. Ma ulang kaji ya. Nampak terlupa semua. Ma bari'at bihi zimmah wa saqata at-talab. Apa yang ma bari'at apa maknanya? Yang terlepas daripada tanggungan. Maknanya kalau seorang dah lakukan amalan itu sahih, dah terlepas tanggungannya. Maknanya dah lakukan. Wasaqata bihi wasaqata talab, wasaqata bihi talab. Maka gugurlah dengannya tuntutan. Jadi kalau seorang puasanya sahih, maknanya puasanya itu adalah dia telah laksanakan puasa tersebut, maka dah tak ada tanggungan untuk dia berpuasa. Lepas tanggungjawab dia. Saqata bihi talab, maka gugurlah pula tuntutan. Maknanya tak perlulah dia laksanakan balik ataupun dia kata dia apa dia tak sah sebagai ini. Maknanya kita kata jadi sesuatu dalam ibadah dia katakan sahih adalah apa yang kita lihat terlepas tanggungan kita dan tidak lagi kita dituntut kepadanya. Dan ini tidak akan berlaku melainkan dengan apa? Dengan sempurnanya syaratnya dan hilangnya atau lepasnya daripada halangan-halangan. Okey. Jadi kita baik ingat balik istilahnya. Secara istilah ma tarat athar asar fi'lihi alaihi ibadatan kanat am aqdan. Jadi apa bila kita kata secara istilah apa yang rentetan daripada kesan perbuatannya ini ke atas dirinya, maknanya ibadah sama ada dalam ibadah ataupun dalam akad. Jadi kalau dalam ibadah tak perlu dilaksanakan lagi, terlepas tanggungannya. Kalau dalam akad pula tulisan tak cakayam, tapi awak akan dapat dalam tulis ini Saya tulis tak ikut kaedah tulisan yang betul. Maknanya kita awak tak akan dapat faedah daripada belajar tulis kat sini. Baik. Kalau dalam akad pula ialah ma tarattabat atharuhu ala wujudihi. Seperti okey, apakah maksudnya? Apa yang daripada kesan atau terkesan atau rentetan daripada kesannya adalah ke atas kewujudan dia. Contohnya apa? Kalau dilakukan dalam apa, dalam akad dia, seperti jual beli, akad jual beli. Okey. Rentetan daripada jual beli ni apa? Pemilikan. Kan? Milki. Ha, jadi pemilikan. Kalaulah jual belinya sahih, maknanya dah dipindahkan pemilikan. Saya kalau jual kepada Rizwan buku ini, kalau jual belinya sah, sahih, maka pemilikan buku ini dah pindah kepada Rizwan. Itu maksudnya. Jadi apabila sesuatu akad itu sahih, maka akad itu ada kesan daripada rentetan perbuatan sahih ini ialah kita lihat dengan adanya rentetan tersebut. Seperti pemilikan dalam jual beli. Pemilikan dalam jual beli. Jadi sini kita balik kepada ibadat. Kalaulah dalam ibadah sahih, maka dia seolah-olah didatangkan dalam ibadah itu, dilakukan solat itu pada waktunya, cukup syarat-syaratnya, dan rukun-rukunnya, dan wajib-wajibannya. Jadi kalau seorang kita kata salatnya sahih, boleh tak kita kata salat sahih kalau dia keluar, sengaja keluarkan waktunya? Tak boleh. Sahih. Jadi mestilah dilaksanakan pada waktunya, cukup syarat-syaratnya. Boleh tak salat dengan tanpa syarat? Tak boleh. Apa syarat salat di antaranya? Wudu, taharah. Boleh tak seorang salat tanpa taharah? Tak boleh. Ha, jadi itu maksudnya. Dan rukun-rukunnya, setiap rukun dalam salat. Kemudian wajibatnya. Begitu juga wajibatnya. Jadi dengan itu kalau kita kata salatnya sahih ialah dia punya ataupun dia punya apa, dia telah datangkan salatnya itu dengan cukup, dengan pada waktunya dan cukup syaratnya dan rukun-rukunnya serta wajib-wajibannya. Jadi boleh tak dikatakan lawan daripada sahih ni bid'ah? Tak boleh. Tak boleh. Lawan daripada sahih adalah batil. Fasad. Jadi berarti kalau sama juga kalau kita kata ibadah yang bid'ah ni dia batil lah. Kita boleh. Tapi tak boleh terus kata gitu. Pasal apa? Dia istilah ni istilah. Istilah apa usul. Kalau macam. Berarti kalau macam secara direct kalau kita cakap. Ini tak sahih bid'ah tak boleh lah. Ini tak sahih dia batil. Membawa kepada. Jatuh kepada kategori bid'ah ataupun. Okay. Tak semua benda yang batil bid'ah. Tak semestinya. Pasal apa dia hanya sebahagian daripada benda yang pun yang batil. Maksudnya kalau ada orang tu buat sesuatu benda kurang rukunnya. Sedangkan dia tak tahu pun dengan dia tak sengaja pun meninggalkannya atau dia tak tahu pun hukumnya. Jadi dia tak kata dia lakukan benda bid'ah. Jadi sebab itu kita katakan bahawa bid'ah ni adalah kalau dengan apa dengan seseorang itu melakukan mengada-adakan satu perkara dalam ibadah yang sebenarnya tak ada ibadah. Jadi sebenarnya kita kata dia tak masuk pun dalam bab sahih. Kenapa? Kerana dia sebenarnya bukan ibadah. Kalau kita kata dia ibadah, tak boleh kerana dia bukan ibadah. Kerana setiap apa yang kita katakan ibadah, mesti ada dalilnya. Mesti ada dasarnya. Kata dasarnya, macam nak kata ibadah. Jadi dengan hajas dasar itu, kita lihat tak masuk pun dalam perbincangan ini. Sahih tak ibadah ini, kita kata sebenarnya asalnya dia bukan ibadah. Jadi tak perlu cakap lah, sahih ke tak. Jadi betul-betul lebih kalau nak masukkan dalam bab perbincangan, okay, kita kata kalau kita masukkan dalam bab ibadah ini, kita katakan dulu bahawa pertama, apa syaratnya? Apa dia punya rukun? Dan dia lihat tak ada dalil bagi situ. Jadi tak boleh lah. Tak masuk dalam bab ini. Okey. Lagi, kita pergi pada dia. Sahih dalam akad seperti berjual beli. Kita jual beli yang mana cukup syarat-syaratnya. Kalau kita nak misal, zalik fil uqud ayya'qida bay'an tamata syurutihi al-ma'rufati ma'antifa'i mawani'ihi. Yang bermaksud sahih dalam akad ialah hendak seseorang itu melakukan akad jual beli yang mana cukup syarat-syaratnya yang dimaklumi dan telah terhalang telah tidak ada di situ atau tidak ada pula di situ yang penghalangnya. Tidak ada yang jadi penghalangnya. Okey. Jadi kita ambil contoh. Kalaulah salah satu syarat tak ada daripada syarat-syarat ini. Kita ambil contoh mawani'. Ataupun adanya di situ mani' minal mawani'. Okey, yang ini bawah kita akan bincangkan. Okey, ini sebenarnya ulang kaji pelajaran lepas. Ulang kaji pelajaran lepas. فَإِنْ فُقِدَ شَرْطٌ مِنَ الشُّرُوطِ فَإِنْ فُقِدَ شَرْطٌ مِنَ الشُّرُوطِ أو وُجِدَ mani'un min mawani'i min mawani'ihi min mawani'ihi min mawani'i imtana'atis imtana'ati sihhatu. Alhamdulillah. Dah boleh cuba. Dah lama kita akan boleh baca. Fa'in fukida. Sekiranya terhilang satu syarat daripada syarat-syarat ni. Atau terdapat di situ halangan daripada penghalang-penghalangnya. Maka terhalanglah kesihatan. Boleh? Kesihatan. Mana sihat dah tak sahih lah. Kalau ada kekurangan syaratnya, kalau ada penghalangnya, maka tak sahih ibadat ke ataupun muamalat. Boleh? Kita datangkan contoh lepas ni. Fa in fuqida syartun minasyuruti aw wujida mani'un min mawani'ihi imtana'ati sihhatu. Kalaulah sekiranya hilangnya satu syarat daripada syarat-syaratnya atau didapati halangan daripada halangan-halangannya, maka terhalanglah kesihatan. Boleh? Bahasa belum lagi faham lah, tapi boleh tak faham tak adanya saya cakap? Maknanya belum lagi. Okey, maknanya kita akan datang kejap lagi. Ini adalah statement. Statement kena faham dulu. Statementnya betul tak? Ini statementnya. Jadi nak faham statement ni, kita harus datangkan contoh. Kita ada kaedah dalam bahasa Arab. Wabil misali yaqtadihul maqal. Dengan didatangkan contoh, akan tergambarlah kita, apa tersingkaplah kita, atau terdamparlah kepada kita, apa yang dimaksudkan dengan perkataan itu. Okey, boleh? Boleh kita teruskan? Okey, pertama saya nak faham. Awak faham tak dunia ni? Saya terjemahkan ni. Sekiranya salah satu syarat tidak ada, atau terdapat dalamnya penghalang, maka tak adalah sahih. Tak sahihlah dia. Itu bahasanya. Boleh faham kan bahasanya? Okay. Pencang tak ada langsung. Imtanat terhalanglah kesahihannya. Tak dapat dia jadi sahih. Batil. Tak dapat dia sudah sahih. Fasidlah dia. Boleh. Tapi jangan dulu. Kita belum belajar lagi fasid. Nak kena terang dulu fasid. Sabar. Jadi kita ada. Okey, boleh. Pasal apa? Kita nak pun nanti yang lain kita buat pakai kode kalimah-kalimah yang ini. Nanti yang lain pun tak faham juga. Okay. Misal dia kata. Misalun مثال فقد الشرط Fil ibadati. Apa ibadah? Ibadah lah. Contoh bagi kehilangan syarat dalam ibadah. Boleh? Misal contoh bagi kehilangan syarat dalam ibadah. Boleh? Nak ulangi? Contoh bagi kehilangan syarat dalam peribadatan, dalam ibadat. Okey, faham bahasa dia kan? Contoh, okey, saya tengah contoh lebih faham lagi. Seperti ni, ah tu dah cakap tu. Ada orang dah dapat. Ayusalliya bila tahara, bila. Ah, dia dengan seseorang melakukan solat dengan tanpa tahara. Oh, ada wal bahasa Arab dah. Sebab kita bahasa Arab kita akan kita boleh insya-Allah. Tak susah. Jadi kita ada apa? Sebab tu saya pilih ni pasal tidur dorongan tu awak. Bukan tak ada yang dah dijawabkan, ada. Ha. Ada dah dijawabkan. Sebagai mendatang saya, hari tu kita lihat, ada. Tapi kita kata dengan begini kita akan dapat bapak kita melihat juga betul ke tidak terjemahannya. Kalau ustaz salah pun boleh tegurkan ustaz. Ustaz salah ustaz terjemahan. Ha, contoh. Jadi dengan itu kita dapat memahami. Ha. Sekarang buku terjemahan ada kan? Siapa nak rujuk tujuh terjemahan untuk lebih fahaman kefahaman pada buku tersebut, guna kaedah ni. Tapi kalaulah tak mau, maksudnya kalau tak mau apa kita nak buku, maka berpadalah pada ni. Tapi kalau ingin melihat buku, kadang-kadang mungkin saya tersasul ke sebagainya, tak tahu, terlepas. Cik ustaz, buku kata begini. Ah, saya mula balik. Oh, lupa yang ini misalnya. Boleh berlaku. Okey, sekian tu. Insya-Allah rida insya-Allah. Boleh kita pergi pada misal bagi ini dalam ibadat. Dalam pula akad. Misal dengan kehilangan syarat dalam akad. Ayyabi'a ayyabi'a ma la yamlik. Apa ni? Seseorang itu berjual beli atau menjual atau membeli. Apa menjual? Yabi' jual. Dengan seseorang itu menjual apa yang tidak dimiliki. Syarat nak jual barang, biarlah awak milik benda tersebut. Saya nak jual awak buku ini. Tapi buku Ridwan. Saya kat kumpulan. Ada beli, saya ambil duitnya. Ridwan tanya, mana pergi buku saya? Ada orang curi. Soalnya, kita kata tak boleh. Jadi kita kata, itu adalah tak ada syarat. Tak cukup syarat. Nah. Kalau begitu, boleh tak saya beli, jual? Saya nak jual awak ikan dalam kolam ini. Boleh tak? Tak boleh. Ikan siapa tak? Ikan siapa tak? Ikan saya kolam apa? Tak ikan. Pemiliki. Pertama, kena pasti. Ni betul ke kolam awak? Kedua, kita kena pastikan juga. Ikan tu adakah boleh didapatkan ke tidak? Jadi kita kata, dia berkata dekat air di lautan, ke lautan Pasifik ni, saya jual awak. Tak boleh juga. Kerana kita katakan, di situlah masalahnya. Dalam masalah ni ada sesiapa yang menjual satu barang yang bukan miliknya, tak boleh, tak sah. Begitu juga pemilikan ini maksudnya secara asas itu pemilikan ataupun benda yang belum dia dapat. Saya jual awak itik yang baru terbang tu. Boleh? Tak boleh. Kerana apa? Kerana kita belum lagi pasti dapatkan itik tersebut. Jadi tak boleh. Dia masuk bab apa baik ni? Apa durian tu belum buah baru bunga dia dah jual. Tak boleh. Untuk jual ini dia ada kaedah. Nanti kita akan belajar. Tu bab apa? Penjualan beli hanya boleh dalam apabila ada salam. Salam ada boleh. Kita akan masuk. Kita pergi lagi. Contoh bagi wujudnya mani', mana penghalang. Misal wujudul mani' mani'i fil ibadati. Apabila kita nak lakukan satu ibadah, bila ada halangannya, tak sah ibadah tersebut. Betul? Jadi datangkan contoh kewujudan penghalang dalam sesuatu ibadah. Seperti apa? Ay yatatawwa'a. Ay yatatawwa'a mana apa? Binaflin. Binaflin mutlaqin. Fi waqtin nahi. Okay. Jadi sini ada kan, seseorang ingin melakukan sesuatu amalan sunat, jadi solat sunat lah di sini, binaflin mana nafilah lah. Satu amalan sunat, solat sunat yang mutlak, pada bila? Pada waktu larangan. Boleh tak? Boleh. Tapi kita kata, jadi sahih tak adanya ibadah ni? Kita tak sahih. Tapi di sini masalah khilaf. Kita jelaskan ya, khilaf pasal awak takut nanti. Siapa yang melihat larangan itu larangan haram, maka wajar didatangkan ini. Tapi kalau siapa melihat larangan itu larangan yang makruh, maka tak boleh datangkan larangan ini. Tak boleh datangkan ini. Kenapa? Dia masih sahih lagi. Tapi makruh hukumnya. Sebagai contoh. Ha? Solat sunat. Saya nak lakukan solat sunat dah waktu lepas asar. Nak solat sunat. Saya solat sunat. Kalau orang yang mengatakan larangan waktu tu adalah larangan haram, maka tak sah. Tak sah ibadah tersebut. Boleh pakai ni. Tapi kalaulah dia melihat bahawa larangan itu larangan makruh, kita kata tak boleh larang. Dia tak jadi penghalang. Kita kata, tapi kita katakan makruh hukumnya. Okey. Tapi adakah kita kata ini mani' ini sebagai balik pada mani', kalaulah larangan ini, halangan ini adalah haram. Okey. Misal wujudul mani'i, tak payah tulis lagi. Fil akdi. Fil akdi. Contoh kalau dalam wujudnya penghalang ini dalam akad. Apakah dia? Kita tukarkan ini ke sini supaya tak ganggu. An ayyabi'a man talzamuhu al-jumu'atu. Talzamuhu al-jumu'atu syai'an ba'da nida'iha athaniya. Athani. Ala wajhin. Wajhin la yubah. Ala wajhin la yubah. Okay. Dalam akad, halangan bagi akad pula seperti ada. Seperti seorang yang hendak menjual sesuatu, sedangkan dia adalah orang yang wajib datang berjumaat. Selepas dia dengar azan kedua. Boleh? Maka, dia telah lakukan daripada wajah yang tidak dibenarkan. Jadi kita kata, ada penghalang. Sah tak jawab dia? Tak sah. Boleh faham? Sah. Kerana setiap larangan, dia merosakkan ibadah. Setiap apa halangan ada, kalau kita lakukan juga, merosakkannya. Jadi, kita balik semula yang ini. Misal wujudnya penghalang dalam akad adalah seorang menjual, berjual beli, sedangkan dia adalah orang yang wajib ke atasnya jumaat. Selepas menjual beli sesuatu, selepas nida'iha, mana selepas seruannya yang kedua, dengan wajah yang tidak dibenarkan. Tak boleh. Boleh? Jadi kita kata dia ada penghalang. Jadi penghalang akadnya sah tak? Tak sah akadnya. Boleh? Okey, kita berhenti situ kerana kita akan masuk bab lain. Al-Fasid. Al-Fasid. Soalan. Kalau tak ada soalan, awak di soal. Tadi solat. Kalau kita buat solat asar atau disar. Sebagai contoh, dia cakap solat sunat buat solat asar. Mutlak. Ada hadis yang tentang kita boleh doa dalam solat. Doa dalam solat. Doa main kan lepas asar tak ada solat. Baca dalam kitab solat Al-Bani. Ada satu hadis tu boleh solat lepas asar. Boleh doa, doa tu dalam solat. Okay. Itu masalah perbuatan Nabi berkadakan solat sunat dia. Adakah di situ masuk kategori melakukan solat mutlak? Situ tidak. Itu solat apa hadisnya? Lafaznya? Doa, doa mula kan petang hari Jumaat petang. Okay. Dalam hadis tu begitu doa hari Jumaat, tapi satu hadis tu yang dekat dengan maghrib, satu lagi tu selepas satu hari Jumaat, tapi dalam solat. Okay, kalau itu selepas solat terlepas asar ke solat sering asar? Jadi macam mana apa? Okey boleh. Datangkan lafaz ni. Pasal lafaz kalau tak datang, saya tak ingat apa lafaz ni. Jadi kalau dapat datang lafaz ni, kita boleh ni. Pasal pertama sekali kita katakan, dasarnya larangan tu ada tak? Ada. Sebab itu sebahagian zahiriah kata haram hukumnya. Dan juga sebahagian ulama mengatakan haram hukumnya solat pada waktu larangan. Haram tahrim. Lebih-lebih lagi pada waktu yang terakhir. Mana waktu tenggelamnya matahari. Itu lebih-lebih haram hukumnya. Jadi kita kata penghalangan itu kita datangkan bahawa kalau dipisahkan dengan apa? Dengan larang waktu-waktu larangan. Kalau dipisahkan dengan lebih tafsil, dengan lebih terperinci. 5 bahagian. Selepas solat zuhur, selepas solat fajar. Sehinggalah kepada sebelum matahari terbit. Waktu tu, waktu kedua. Sebelum matahari terbit sehinggalah matahari di penghujung tombak misalnya. Kedua, kita katakan larangan waktu matahari terik, tegak. Ketiga, apabila lepas asar. Tadi dah ketiga tadi. Ketempat adalah selepas asar. Kemudian, kelima adalah apabila matahari nak mula tenggelam. Itu lebih-lebih larangan. Jadi kata-kata macam itulah. Kita terelakkan daripada kita lakukan. Tapi dengan dasar itu, ulama khilaf tentang adakah dia makruh, litanzih atau tahrim. Adakah pelarangannya itu adalah kerana haram atau kerana dia makruh. Tapi lebih cenderung kepada apa? Kepada dia adalah seperti inilah. Larangan. Allah Ta'ala. Soalan lain? Ada soalan? Tak ada? Ustaz, yeah. Tadi yang pasal wuduk, pasal azan. Yang anak lihat selalu, bila azan berkumandang, orang yang sedang ambil wuduk, dia berhenti kan? Ambil wuduk dia menjawab azan. Tak perlu. Tak perlu. Boleh kan kita ambil wuduk sekali jawab? Itu yang keadaan jam tadi. Kenapa? Tak boleh Kita tak perlu, tak perlu. Pasal apa kita kata? Kemudian kita dasar lagi, seseorang dalam ibadah tak disebutkan ibadah lain. Kalau lebih-lebih lagi, kalau dia adalah untuk kita dapatkan apa? Solat itu sendiri, waktunya. Kemudian masalahnya, kalaulah ibadah yang umum, kita boleh. Ibadah tahara bukan kita kata ibadah umum, khusus. Pasal apa kita nak lakukan solat? Nak kejarkan waktu. Tapi kalau ibadah umum misalnya, seperti kita sedang baca Quran, kita boleh berdiam kerana zikir itu zikir yang umum. Kalau datang zikir yang muqayyad, kita utamakan zikir yang muqayyad, zikir yang khusus. Begitulah kita katakan dalam cerita mengutamakan zikir misalnya. Kalau kita nak baca subhanallah, bihamdi subhanallah al-azim, bagus. Bila-bila masa kita boleh bacakan. Tapi apabila datang lepas salat, kita baca itu ke baca doa apa zikir selepas salat? Subhanallah 33 kali, solat lepas salat diutamakan. Jadi dengan itu kita utamakan apa yang diutamakan pada waktu tertentu cara tertentu pada apa, pada ketika tertentu daripada kita melakukan ibadah-ibadah umum. Seperti sebagai contoh ulama, ada sebagian orang kita tanya, kita kata-kata ada lebih utama kita jawab azan. Tapi dia kata ini lebih bagus, ibadah yang terbaik baca Quran sebagainya. Tapi kita katakan sebenarnya tidak demikian. Bahawa sebenarnya setiap amalan zikir-zikir yang muqayyad dengan kalau berdekatan dengan zikir yang apa kita katakan mutlak, kita utamakan yang muqayyad daripada mutlak. Jadi kita tak boleh kita utamakan yang umum atau yang mutlak. Kerana dia tidak bertepatan. Waktunya pun lari. Sebagai contoh juga dalam masalah ni, dalam masalah kita mengutamakan pengutamaan di situ. Misalnya kita sedang nak belajar. Kemudian kita nak solat sunat ke nak belajar? Solat sunat bagus boleh pilihan dia. Jadi kita tahu macam mana? Belajar. Kerana belajar waktunya beredar. Sunat boleh dikadakannya. Jadi kita tahu utamakan yang muqayyad daripada kita ambil yang mutlak. Allah Ta'ala. Boleh? Boleh. Okay. Soalan lain tak ada? Tak ada soalan? Khalas. Tak ada soalan? Ada kan? Okey. Silakan. Masuk waktu. Kalau sedang mandikan. Awak bukan di masjid kan? Bukan berdekatan di masjid kan? Tak kisahlah, teruskan. Pasal apa, kita kalau di dekat masjid dengan azan, kita memang utamakan azan dulu, solat berjemaah. Tapi kalau lah misalnya dengan lakukan itu terpaksa kita lihat mayat itu, jenazah itu tak dapat diberikan hak dia, maka ialah kita lakukan ini. Kerana di situ dalam masalah ini masuk masalah tadi kita katakan. Misalnya dia dah ada hukum antara terhadap membasuh mayat itu dah bukan seperti kita. Kita masih lagi dengan ihsan antar, kita dapat dilepas dari pahala, dapat dosa. Maksudnya dengan itu kita katakan, boleh kita seorang yang ditugaskan misalnya. Sebagai contoh, kita di Mekah, kenapa ni? Orang solat, orang tawaf, dia kat situ, polis tu jaga saja diri dia. Jadi macam mana? Kita kalau tak jaga, lagi bahaya, lagi susah. Tak memudahkan urusan solat dan sebagainya. Begitu juga orang yang dalam keadaan, dia berada persaga, apa, batasan dan sebagainya. Waktu solat dia mereka kena harus jaga sebagainya. Jadi kita kata itu adalah keadaan yang kita diperuntuk untuk orang yang diberikan tugasan-tugasan seperti itu, kerana tanggungjawab yang besar seperti itu, maka mereka dikecualikan daripada menghadiri jemaah-jemaah supaya mereka dapat mengerjakan satu kerja yang lebih penting lagi kepada masalah umum lagi, ataupun pada masalah khusus untuk orang lain dan sebagainya. Sebab tu dalam masalah ni kita katakan, sebab tu dalam konteks misalnya kita boleh lihat dalam syarak banyak macam ini. Sebagai contoh, orang yang lemah untuk apa bermalam di Muzdalifah, dia boleh terus berangkat, dia dah sekejap untuk berangkat. Setengah malam dia dah berangkat. Kenapa? Kerana dia tak mampu. Tapi orang yang bawa dia siapa? Orang yang mampu. Kenapa orang ni mampu apa pergi? Tak boleh pergi, orang yang mampu tak mampu je pergi. Siapa kalau nak pergi sendiri-sendiri mana mampu? Orang nak pergi. Jadi mesti ada orang yang bawa mereka yang kuat-kuat bawaannya. Jadi orang yang kuat-kuat dapat hukum orang yang lemah. Di situ. Itu dalam suruh syarak kita lihat demikian. Jadi masalah ini masih banyak. Kita kata kalau kita melihat, kita akan dapati bahawa begitulah keadaannya. Allah Ta'ala. Lain? Allah Ta'ala alam. Sallallahu alaihi wasallam Muhammad. Alaihi Muhammad. Alhamdulillah. Amin. كل ما تسمعون استغفر الله لي ولكم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. سبحانك اللهم وبحمدك، نشهد أن لا إله إلا أنت، نستغفرك ونتوب إليك.